Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan, Zat yang maha hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang maha melihat, maha mendengar, maha mengerjakan apa yang Dia inginkan. Tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat yang mulia, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudaraku, mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat. Alhamdulillah, telinga kita masih menangkap suara sehingga mendengar. Darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya. Otot-otot kita dan daging masih meletak, masih melekat di tulangnya, dan tulang kita masih dikuatkan dengan sumsumnya. Dan energi yang luar biasa dari tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti sekarang, termasuk hadir di majelis ilmu ini. Dan juga di luar tubuh kita tidak pernah habis nikmat Allah. Di musim kemarau air masih bisa diminum, masih bisa digunakan untuk mandi, oksigen yang tidak ada batasnya, hewan-hewan yang ditunggangin dan juga yang dimakan dagingnya, ayam, sapi, kambing, tidak pernah habis. Pasar kita tidak pernah kosong dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan Allah sudah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan Allah sang pencipta hanya menginginkan dari kita menikmati dan mensyukurinya saja. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan senantiasa salam hormat pada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan kita. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan jelas jalannya. Tahu mana halal haram. Dadahnya akan lapang dalam menghadapi semua seluk-beluk kehidupan dunia ini. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dan juga pada saat meninggal, dia pasti masuk dalam surga. Sementara orang yang memungkiri risalahnya, pasti hidupnya akan susah. Dadanya akan sesak. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Dan pada saat meninggal, maka pasti dia akan masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau. Maka sebagai pengikut yang setia, tentunya kita juga mengucapkan salawat dan taslim senantiasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kalau kita gabungkan, teman-teman sekalian, kalimat mulia ini, kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tentu secara pribadi memohon maaf karena keterlambatan ini, walaupun bukan di tangan saya. Qadarallahu masya'a fa'al. Jadi tadi memang penerbangan di Jakarta didelay 1 jam di bandara, dan saya sudah keluar lebih cepat dari rumah tadi, lebih pagi maksud saya. Kemudian juga tadi di Makassar kurang lebih hampir 3 jam tidak berangkat pesawatnya, dan alhamdulillahnya tadi diberangkatkan dalam kondisi memang Kendari ini sudah kena asap juga. Ya, tampiasan dari Sulawesi Barat, saya dapat informasi tadi seperti itu. Semoga Allah hilangkan semua masalah-masalah itu. Dan Bapak Ibu, saya tahu telah menunggu juga cukup lama di majelis ilmu ini, di masjid ini. Tapi semua di mata Allah tidak ada yang sia-sia. Dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga saja ini akan ditimbang, ditimbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Baik, semoga Allah berkahi teman-teman sekalian. Tema kita, kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Pada malam ini saya akan berbagi kepada antum semua bagaimana saya mengenal Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang muslimin kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia akan jawab Allah. Kalau ditanya lebih jauh, Allah itu ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana cara kamu berhubungan dengan Tuhanmu Allah itu? Maka kita akan temukan umumnya muslimin yang sudah mengaku, bahkan mukminin, tidak punya jawabannya. Karena selama ini dia hanya mendengar namanya Allah, tapi memang tidak kelihatan oleh dia. 3 pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu dan ada di mana dia? Lalu bagaimana, kenapa dia tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengannya? Itu akan menjadi inti bahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah setelah antum bubar dari sini, Bapak Ibu akhwat rahimah rahimakumullah, sudah membawa dan mengenal siapa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan lebih membawa kita kepada ketundukan, kehusyuan, keridhaan terhadap apapun yang berhubungan dan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kalimat rahasia yang luar biasa, yang karena kalimat inilah Allah menciptakan surga dan neraka, karena kalimat inilah juga ada perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, karena kalimat inilah nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat inilah kitab-kitab diturunkan dari langit, dan kalimat ini siapa yang ucapkan di akhir hidupnya dia akan masuk surga. La ilaha illallah. Saya terus terang waktu saya kuliah di Madinah dari tahun 90 sampai 98, dari SMA sampai S1, saya terus hampir setiap saat mendengar dosen saya, guru saya menyampaikan hadis tentang iman itu 70 sekian tingkatan, yang tertingginya la ilaha illallah, yang terendahnya memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak menimpa orang lain. Saya waktu itu terus bercamuk, teman-teman sekalian, di benak saya kalimat la ilaha illallah apa maksudnya nih? Dan itu tingkat iman tertinggi, artinya sudah tidak ada lagi di atasnya. Apakah, saya bertanya dalam diri saya sendiri waktu itu, apakah berarti setiap orang yang jalan di pinggir jalan sana lalu kita pegang tangannya suruh ucapkan la ilaha illallah dan dia ucapkan, berarti dia sudah sampai pada tingkat iman tertinggi? Kalau iya, kenapa masih ada orang yang tidak sholat? Kenapa masih ada orang yang berzina? Kenapa masih banyak orang yang melanggar dan malas mengerjakan perintah-perintah? Bahkan banyak orang di antara mereka kalau ditanya siapa itu Allah, Allah ada di mana, kenapa enggak kelihatan, bagaimana kau berhubungan dengannya, dia enggak punya jawabannya. Terus berkecamuk di benak saya. Saya ini di mana jawabannya nih? Saya pun kalau tanya kepada dosen-dosen saya, jawabannya tidak membuat saya puas sehingga memang saya yakini itu. Bukan saya mengatakan diri saya ragu dengan Allah, tidak, tapi saya ingin jawaban yang memuaskan, yang memang membuat saya yakin, oh iya, memang seperti ini jawaban yang tepat. Suatu hari saya merenungi makna yang selalu disampaikan oleh dosen-dosen saya, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kata-kata Tuhan ini punya makna. Kalau kita kembali kepada kitab-kitab tauhid, penjelasan tentang pengesaan Allah, salah satunya masalah rububiyah. Rububiyah itu pengikraran, tauhid rububiyah, pengikraran seseorang bahwasanya Allah itu pencipta. Dan ada 5 sifat mutlak harus ada pada Tuhan, disebutkan dalam bab rububiyah. Sebagai pencipta. Pencipta ini dari tidak ada menjadi ada. Jadi manusia itu hanya merakit, membuat, iya. Tapi kalau menciptakan itu dalam bahasa baku kita pun Indonesia di kamus, itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Dan dia, selain menciptakan ciptaannya, dia memfungsikan ciptaannya. Jadi manusia ini kalau diciptakan tidak difungsikan, maka tidak ada bedanya antara kita dengan patung. Sama persis. Difungsikanlah. Diciptakan mata, difungsikan. Diciptakan telinga, difungsikan. Diciptakan tangan, kaki, kemaluan, semua difungsikan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan asopan dan kebutuhan ciptaannya itu. Ini yang biasa dibahasakan dengan rezeki. Disiapkan kebutuhannya. Misal, mata diciptakan, kita diciptakan, lalu difungsikan, berfungsilah anggota tubuh kita, tapi semua butuh asopan, mata butuh cahaya. Anda sekarang bisa melihat saya karena ada cahaya. Coba kalau kita berada di sebuah gelap, ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, kita enggak bisa melihat karena asopannya mata enggak ada. Kalau telinga kita diciptakan, difungsikan, tidak ada asopannya, asopannya adalah suara, kita tidak akan tahu target apa yang sedang orang sampaikan kepada kita. Begitu pula dengan hidung, butuh oksigen dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Seluruh anggota tubuh ini butuh asopan-asopan. Nanti pada pertemuan insyaAllah besok kita akan bahas masalah rezeki panjang lebar, saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas, yang ketiga, Tuhan itu menyiapkan kebutuhan dan asopan makhluknya sehingga roda kehidupan berjalan. Yang keempat, Allah Azza wa Jal sebagai pencipta ini selain menciptakan, selain juga memfungsikan, selain menyiapkan kebutuhannya, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi, mengontrol. Contoh pengawasan ilahi Tuhan kepada kita adalah, misal musim panas begini, kalau kita lagi sehat alhamdulillah, rasanya kalau minum air dingin enak sekali. Minum air dingin enak, masya Allah, pas gitu. Baik, tapi pada saat kita lagi meriang, kira-kira lagi meriang, kalau seseorang yang tak ada lagi sakit, lalu lihat air es, mau minum gak kira-kira? Hah? Kok gak ada yang nyaut nih? Masih hidup gak ini? Kalau kira-kira lagi meriang, mau minum air es gak? Nyentuh aja kita gak mau. Dari mana perasaan tidak mau nyentuh air es? Pernah berpikir gak kira-kira? Jadi itu sebenarnya dalam bab rububiyah, pengenalan tentang Allah sebagai pencipta, kata ulama dijabarkan adalah pengawasan alami dari Allah. Dari mana kita tahu kalau meriang tidak boleh sentuh itu? Atau lagi lapar, siapa yang menciptakan kita? Dari mana kita ini? Dari mana rasa lapar itu? Dan dari mana feeling perasaan bahwasanya lapar ini butuh makan dan harus kemakan, gak bisa diganti yang lain, harus lari ke sistem itu. Jadi kalau ada orang lapar tidur, bangun tidur tetap lapar, gak bisa. Ada lapar minum, tetap gak bisa, harus makan. Ini dari mana sistem ini? Siapa yang ciptakan saya? Siapa yang ciptakan lapar? Siapa yang menuntun saya, menciptakan perasaan saya sehingga saya tahu saya butuh makanan? Siapa yang memandu saya dan membuat supaya makanan itu siap? Gitu kan? Dan ini satu hal yang mesti ditangkap secara rasional. Jadi Allah Azza wa Jalla itu mengawasi. Adanya rasa capek, itu pengawasan alami. Artinya sang pencipta sedang membahasakan kepada kita, yang menciptakan tubuh kita, yang menciptakan energi dalam tubuh kita. Kalau capek itu berarti tubuhmu sedang letih, butuh istirahat. Keistirahatlah. Kalau orang paksain, dia gak bakal bisa, lama-lama tergeletak di jalan dan akhirnya tidur. Dia gak bisa melawan itu. Ada namanya sunnatullah. Jadi ada pengawasan alami. Adanya malam dan siang, semua begitu, pengawasan alami. Ada badai, ada hujan besar, kita ada perasaan tidak mau ke sana misalnya. Maka itu adalah pengawasan alami. Dan yang terakhir, yang kelima, memusnahkan. Dan ini harus ada pada Tuhan. Gitu. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, memfungsikannya, kemudian menyiapkan semua kebutuhan dan asopannya, kemudian dia juga yang mengawasi dan mengontrolnya. Gitu. Matahari terus terbit, terus terbenam, begitu terus dengan waktu yang tidak pernah telat, tidak pernah ya, lambat, tidak pernah telat, tidak pernah juga lebih. Selalu sama. Sampai para ilmuwan mengatakan kalau bumi ini yang berotasi di matahari, lewat sehari saja, kita punya 365 hari setahun. Kalau lewat 366 hari, bumi ini akan terbakar karena panasnya matahari. Gak bisa lagi nahan panasnya matahari. Kalau dia telat satu hari, 364 hari misalnya, maka bumi ini akan membeku karena dinginnya. Gitu kan. Kullun fi falakin yasbahun, semua bergitar sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Saya lalu merenungi makna rububiyah tadi. Memang setelah saya lihat semua yang diciptakan, semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Coba teman-teman di sini munculkan di benak kita masing-masing, siapa sih yang disembah selain Allah? Pohon yang dianggap keramatkah? Batu atau gua kah? Lautan kah? Jin kah? Syaitan? Malaikat kah? Ada juga menyembah, buktinya mereka buat patungnya, kemudian membuat sayap dan seterusnya, mengilustrasikan dengan cara seperti itu. Semua itu ikut dengan sistem yang ada. Nanti akan lebih jelas saya paparkan insya Allah. Saya baru di mukaddimah untuk menjelaskan bagaimana pada saat itu mulai muncul. Saya langsung berpikir, berarti memang Allah ini sebagai pencipta yang sangat luar biasa, memiliki kausalitas, kepemilikan yang sumbernya sangat luar biasa, dan memang dia zat yang tunggal, berdiri sendiri, dan memang dia maha segalanya. Harus begitu, baru bisa Tuhan, gitu kan. Baik, lebih jauh daripada itu, saya coba menelaah beberapa ayat-ayat Al-Quran secara pribadi. Saya renungin, saya tadaburin makna-makna ayat tersebut, dan puncaknya adalah akhirnya saya coba mempertemukan antara kubu orang tidak beriman dengan kubu orang yang beriman. Contoh-contohnya nanti akan saya jelaskan sebentar, sehingga saya bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata inilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini kehidupan mereka, ini akhir hidup mereka. Dan ini orang beriman, bagaimana mereka melalui kehidupan dan bagaimana akhir kehidupan mereka. Maka dari situ saya ambil kesimpulan, dan nanti teman-teman ambil kesimpulan, oh ternyata memang Allah itu ada, dan menjadi orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang akan saya ceritakan nanti kisah-kisahnya sangat luar biasa. Sementara menjadi orang yang kufur, tidak punya panduan hidup, tidak ada yang dia, tidak ada sesuatu yang dia bisa jadikan sebagai pegangan, gitu kan. Hidupnya akan kacau dan akhirnya juga diakhiri dengan meninggalnya dalam kondisi yang tidak sangat tidak baik di pandangan manusia. Sebagaimana contoh-contoh nanti akan saya jelaskan. Baik. Ada ayat yang pertama, teman-teman sekalian, yang menyentuh saya adalah surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 62 sampai 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang mengaku sebagai Tuhan kita, Dia pencipta segala sesuatunya. Kata ulama tafsir, khaliqu kulli syai', khaliq al-jamadat, al-ahya, menciptakan semua yang mati di mata manusia, semua yang hidup, ma yarahul insan wa ma lam yarah, apapun yang dilihat oleh mata manusia juga yang tidak dilihat oleh mata manusia, maghab wa ma zahar, apa yang tidak kelihatan ghaib dan juga apa yang terlihat, semuanya itu khaliqu kulli syai'. Mati atau tidak mati mata manusia, kelihatan atau tidak kelihatan, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, sama saja. Dari ayat ini saya ambil kesimpulan, maka apapun yang bisa saya jangkau dengan mata saya di langit, misal pergantian siang malam, miliaran bintang-bintang, matahari yang tiap hari menerangi bumi, bulan yang muncul di malam hari, kemudian burung yang berterbangan, adanya awan, turunnya hujan, kemudian itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, kita diinformasikan ada makhluknya Allah, malaikat di sana. Kemudian di bumi, manusia dengan beragam macam bahasanya, paras wajah, postur tubuh, warna kulit. Kemudian kita lihat juga dari manusia ini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan karakter-karakternya. Kemudian hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, dengan sifatnya, dengan warna kulitnya, dengan parasnya, postur tubuhnya, semuanya, dari harimau, dari binatang yang besar, gajah, sampai ke serangga, semut yang kecil, semua tumbuh-tumbuhan ini, sayur-sayuran ini, buah-buahan, ada yang di dalam tanah, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang berbuah, ada yang tidak ada buahnya tapi rindang, dan seterusnya, semua yang kelihatan di muka bumi ini yang saya lihat dengan mata kepala saya, semua yang ada di bumi yang tidak saya lihat, seperti misalnya jin, yang kita tahu ada, Allah sebutkan jin. Semua itu, karakter-karakter manusia, rasa-rasa manusia, rasa suka, rasa sakit, rasa sedih, kita bisa rasakan tapi gak kelihatan. Semua itu. Juga di lautan, semua hewan-hewannya yang kelihatan, yang bisa ditangkap oleh pandangan manusia dengan kameranya dan seterusnya, dan yang tidak kelihatan. Semua itu ternyata adalah kembali kepada makna, memang la ilaha illallah. Tidak ada yang ciptakan, tidak ada yang fungsikan, tidak ada yang menyiapkan asopannya, tidak ada juga yang mengawasi dan yang akan memusnahkannya kecuali Allah. Ini makna, masuk dalam makna ayat Allah tadi, Allahu khaliqu kulli syai. Dia pencipta segala sesuatunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Lahu, Allah mengatakan, lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi ini serta perputarannya. Apapun yang ada, roda perputarannya, pergantian siang malam, bintang-bintang yang hancur, yang bercahaya, yang gelap dan seterusnya. Alladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang tidak meyakini itu, kufur bahwasanya Allah sebagai Tuhan, mereka lah orang-orang yang rugi. Kemudian juga surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, surah nomor 59, ayat 22 sampai 24. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, dikenalkan dirinya kepada kita semua, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Alimul ghaibi wasyahada, maha mengetahui semua yang gaib, tidak kelihatan oleh mata manusia, dan yang kelihatan dengan mata manusia. Warrahmanur rahim, Dia zat yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang berhak disembah selain Dia. Al-Malikul Quddus, Raja yang selalu suci. As-Salam, yang memberikan keamanan. Al-Mu'min, yang selalu menjaga Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Zat yang maha sempurna, maha mulia, maha perkasa dan maha sombong. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Apakah mau dipertemukan antara Allah dengan pohon yang dianggap keramat, dengan batu, dengan angin, dengan syaitan, dengan malaikat, dengan manusia? Seperti banyak orang-orang yang konyol di India, menyembah sapi, menyembah kemaluan wanita, karena dianggap manusia keluar dari situ. Sesuatu yang menyimpangkan mereka dari hal yang sebenarnya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang satu-satunya maha pencipta. Al-bari', al-bari' itu yang menguasai apa yang dia buat. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti sempurna. Bari' itu berarti menguasai dan sangat sempurna ciptaannya. Al-musawwir, yang telah melukis dan menggambar. Saya kasih contoh begini. Kalau teman-teman lihat ada satu orang pelukis di depan kita. Misal kita lagi duduk di pinggir pantai. Ada satu pelukis, dia bawa papan lukisnya 1x1 meter dengan semua peralatnya. Di situ misalnya ada pohon kelapa dan ada buahnya, ada laut, ada kapal, kemudian ada matahari, ada awan sedikit. Lalu kemudian dia mulailah melukis. Dan kita lihat lukisan dia, dia berhasil melukis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat. Sama, warnanya sama, bentuknya sama. Kira-kira menurut kita bagus gak lukisannya? Hah? Ini saya gak tahu orang Kendari ini suaranya hilang atau gimana? Kira-kira kalau ada orang lukis persis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat tadi, pohon kelapanya sama, buahnya, warnanya, lautnya, kapalnya, mataharinya, sama persis, kita bilang bagus gak lukisannya? Itu baru namanya suara. Kita akan mengatakan bagus. Bahkan kalau ada lukisan yang menyerupai persis apa yang ada di depan matanya, bisa miliaran harganya. Lukisan itu banyak dijual miliaran. Kalau dia bisa menggambar seperti apa yang benar-benar kelihatan depan matanya, dianggap unik gitu kan. Kita lupa sebagai manusia, yang sedang melukis tadi, yang kita beli miliaran lukisannya, yang kita banggakan, yang kita anggap dia hebat, dia hanya menciplak saja apa yang kelihatan oleh matanya. Dan lukisan manusia, bedanya dengan lukisan Allah, lukisan manusia tidak bisa bergerak. Lukisannya Allah, pohon kelapanya bisa dinaikin, diambil buahnya. Lautnya bisa dipakai airnya, hewannya bisa diambil, kapalnya bisa dinaikin, mataharinya bisa bergerak sehingga terbit dan terbenam, awannya bisa pergi dan bisa gelap turunin hujan, dan seterusnya. Kita lupa, kita menganggap hebat barang yang kecil depan mata kita dan kita lupa yang besar di depan mata kita ini. Dan itu baru sisi sedikit, bagaimana dengan sisi langit yang luas dan bumi yang luas ini. Itu mana daripada musawwir, wa huwal azizul hakim, dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentu ada beberapa dalil teman-teman sekalian, nanti akan lebih jelas saya akan paparkan insyaallah di bahasan kita besok. Tapi izinkan saya menyampaikan ada dalil yang disebutkan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 95-102. Ini dalil yang terakhir dalam mukaddimah bahasan kita. Saya akan masuk ke contoh-contoh bagaimana kita meyakini kalau Allah itu ada. Ayatnya agak panjang, saya langsung terjemahkan. Saya baca dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah itu zat yang kalian disuruh imani dan yakini sebagai Tuhan. Faliq. Faliq itu banyak sekali makna tafsirnya. Ulama mengatakan khaliq. Dikatakan dia pencipta, dia yang mengadakan, dia yang membentuk, masuk semua dalam makna faliq. Habbi wan nawa, hab itu biji, nawa itu adalah sesuatu serbuk halus yang ada di dalam biji. Jadi kalau serbuk itu dikeluarkan, bijinya sudah enggak bisa berfungsi. Itu namanya nawa gitu. Yukhrijul hayya minal mayyiti, dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti misalnya yang hidup dari yang mati, telur cair, kita anggap mati, bisa digoreng, bisa dimakan. Tapi kalau dibiarkan diperam oleh ibu ayam, maka dia akan keluar menjadi ayam dan bisa bergerak, bisa berkokok, bisa jalan dan seterusnya. Wa yukhriju wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kata ulama tafsir adalah kalau ada tangan manusia, contoh paling dekat, kena pisau, ini kan hidup kita sekarang, bergerak. Kulit kita di dalam kita ini bergerak, darahnya dan segala. Kita hidup dengan ada ruh di dalam. Tapi coba kalau tangan kita kena pisau sedikit berdarah, dan kita biarkan, maka dengan sendirinya nanti kulit yang tadinya hidup ini berubah menjadi kulit yang mati dan akhirnya mengkerut-mengkerut keluar sendiri. Ini contoh salah satunya dari kalimat dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Zalikumullah, itulah Tuhan kalian Allah, fa'anna tu'fakun. Apalagi yang membuat kalian lagu dan menolak. Falikul isbah, dia yang telah menyingsingkan pagi hari. Waja'ala layla sakana, dan menjadikan malam itu sebagai ketenangan untuk istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana, matahari dan bulan itu penerang. Wa dzalika taqdirul azizil alim, itulah keputusan zat yang maha mulia dan juga maha mengetahui. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah zat Allah, dia kenalkan lagi dirinya, yang telah memberikan, yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang sebagai petunjuk kalau kalian dalam kegelapan, baik di darat ataupun di lautan. Ini teman-teman nelayan sangat tahu bagaimana fungsinya bintang-bintang itu. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah jabarkan dan kami rincikan ayat-ayat kami untuk kaum yang mau belajar, mau tahu. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Dan dialah yang telah menurunkan air dari langit, hujan. Kalau Allah tahan tidak akan pernah turun. Dari mana hujan itu bisa turun? Air itu dari mana? Dan kami hidupkan, kami keluarkan dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan yang jenisnya beragam macam. Fa akhrajna minhu khadira, yang kami keluarkan akhirnya berwarna hijau-hijauan. Nukhriju minhu habba mutarakiba, dan keluar lagi dari situ biji-bijian yang lain dari pohon tersebut yang bisa menumbuhkan pohon-pohon yang lain. Wa minan nakhli min tal'iha, dan dari pohon kurma juga keluarlah mayang-mayangnya. Kinwanun daniyah, yang mayangnya itu pada saat dipenuhi dengan buah akan condong seperti mau turun ke bawah, siap untuk diambil buahnya. Wa jannatin min a'nab, dan kami ciptakan berlimpah-limpah pohon-pohon anggur. Wa zaitun, dan buah zaitun. Wa rumman, dan buah delima. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih, yang mirip tapi ada juga yang tidak mirip. Maksudnya sama, mungkin namanya delima tapi warna kulitnya berbeda, besar kecilnya berbeda. Unduru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Coba lihat pada saat buahnya pohon itu mulai berbuah, kemudian dia mulai matang dan akhirnya siap untuk dimakan. Coba ambil pelajaran. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi kaum yang mau beriman. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Banyak di antara manusia menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu dengan Allah, padahal Allah yang menciptakan mereka dan jin-jin itu. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan mereka mengatakan Allah itu punya anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ada ilmu dari mereka. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, mereka benar-benar maha suci Allah atas apa yang mereka gambarkan itu. Badi'us samawati wal ard, dia menciptakan, mengurus, mengawasi semua langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, bagaimana dia bisa punya anak. Walam takun lahu sahibah, sementara dia tidak punya pasangan. Wa khalaqa kulla syai', dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mampu, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat terakhir, zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu, yang telah menciptakan segala sesuatunya. Kalian tahu atau tidak tahu, kelihatan atau tidak kelihatan, maka sembahlah, tunduklah, memohonlah, takutlah hanya kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala sesuatu mengawasi dan mengetahui. Teman-teman sekalian, ayat-ayat tadi yang sempat saya ambil sebagai pelajaran pribadi, bagaimana saya mengambil kesimpulan kalau Allah itu memang ada. Tapi saya kuatkan dengan contoh, dan saya akan berikan kepada antum contoh apa yang telah membuat saya akhirnya mengenal lebih jauh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil dua, saya membuat dalam hidup saya dua kubu. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah, nanti akan saya berikan contoh-contohnya dari kalangan raja-raja. Siapa saja raja-raja ini yang dianggap sudah mencapai tingkat yang sangat luar biasa karena menjadi pemimpin manusia, wilayahnya luas, kekayaannya banyak, umumnya raja begitu. Kita ambil contoh bagaimana raja-raja yang tidak beriman kepada Allah diceritakan dalam Al-Quran, dan bagaimana akhir hidup mereka pada saat mereka tidak beriman kepada Allah. Kita akan ambil juga contoh dari para ilmuwan. Orang-orang yang dianggap tingkat tinggi di kalangan manusia karena ilmunya yang tinggi secara teori manusia. Bagaimana pada saat mereka tidak beriman kepada Allah dan apa akhir kehidupannya. Dan kita juga akan ambil contoh dari filosof. Ya, filosof ini dianggap orang yang cerdas, pemikir. Yang dianggap cerdas di kalangan manusia. Kadang-kadang manusia masih berpikir 1-2 langkah, dia sudah berpikir 5-6 langkah. Diistilahkan oleh mereka dengan filosof. Bagaimana kehidupan mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah dan juga bagaimana akhir hidupnya. Saya akan berikan 3 contoh nanti dari orang-orang ini. Bagaimana kita lihat kehidupan orang-orang manusia yang sudah sempurna di mata manusia ini. Tapi akhirnya karena tidak beriman sama Allah akan konyol. Habis begitu saja. Dan kita akan buat nanti contoh juga orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Lihat bagaimana orang beriman melalui hidup mereka karena beriman kepada Allah. Dan bagaimana juga ya akhir hidup mereka. Saya akan mulai dengan kubu pertama teman-teman sekalian. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah dulu. Dan kita tahu dalam Al-Quran disebutkan 2 raja yang masyhur. Yang pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Namrud sama Fir'aun, 2 raja yang jaraknya jauh sekali. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan jaraknya sampai ratusan tahun. Karena Ibrahim alaihissalam yang memang menjadi nabi yang mendakwai Namrud adalah kakek kesekiannya Musa alaihissalam. Sementara Musa cucu sekian jauh dari Ibrahim alaihissalam. Jaraknya ratusan tahun, Ibrahim Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun. Tapi 2 raja ini punya kesamaan. Kita lihat secara histori dulu. Coba kita melihat lebih jauh bagaimana kehidupan 2 raja ini di zaman itu. Ternyata 2 raja ini punya kesamaan fisik. Orangnya tinggi, putih, gagah, badannya kekar. Keturunannya banyak, kaya raya, raja. Jadi semua kelebihan dunia sudah ada padanya. Dan yang luar biasa, kekuasaannya 2 raja ini menguasai setengah dunia. Namrud itu ibu kotanya di Babilonia di Irak. Seluruh Asia dulu setengah dunia ini di bawah kekuasaannya. Dan datang setelahnya berapa ratus kemudian, tahun kemudian datang Fir'aun. Fir'aun juga sama menguasai setengah dunia tapi sisi lain. Sisi baratnya Jazirah Arab, Afrika, Mesir. Seluruh Afrika dan Eropa itu dikuasai oleh Fir'aun. Dan yang tidak kalah penting kata para ulama tafsir adalah 2 orang ini punya pasukan perang yang tidak pernah kalah. Jadi gagah, tinggi besar, kekar, raja, punya keturunan banyak, kaya raya, setengah dunia kekuasaannya, dan pasukan perangnya gak pernah kalah. Coba bayangkan kalau kita di posisinya 2 orang ini. Inilah kata para ulama penyebab utama kenapa mereka menolak Tuhan Allah dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Coba kita lihat, kita masuk ke jendela kehidupan Namrud dulu. Namrud ini waktu dia dinobatkan jadi raja karena meninggal ayahnya, maka Namrud tiba-tiba mengeluarkan sebuah instruksi. Setelah dia memberikan segala macam yang masyarakatnya butuhkan, orangnya loyal, dia kasih macam-macam yang dibutuhkan, maka dia mengikrarkan dan mengiklankan kalau dia Tuhan. Dan uniknya pada saat itu, masyarakat Babilonia mengiyakan ketuhanannya Namrud. Mengatakan iya Tuhan Namrud. Bahkan istri dan anaknya setiap hari itu selalu menghadap ke Namrud di singgasananya lalu kemudian sujud di bawah kaki Namrud sambil berkata, wahai Tuhan kami Namrud. Di hari pertama dia mengaku Tuhan dan orang-orang ada yang mendukungnya. Bahkan ahli tafsir mengatakan umumnya masyarakat bahkan semua bisa dikatakan tunduk dan mengatakan ia Tuhan. Karena setiap juga orang yang memujinya sebagai Tuhan datang sujud, apa yang dia minta dikasih sama Namrud. Subhanallah, di hari pertama dia mimpi. Allah Azza wa Jalla buat dia mimpi kalau kerajaannya hancur. Dia pun dikelilingi dengan api yang membakar. Dia kaget tengah malam. Dia panggil semua penasehat-penasehatnya dan ada satu penasehat Namrud namanya Azar. Azar ini tangan kanannya dia. Siapa Azar ini? Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Namrud waktu itu karena dia harus disujuti sebagai Tuhan, dirukui. Karena dia manusia biasa, dia punya batas. untuk wilayah-wilayah yang dia tidak bisa datangin dan masyarakatnya nggak bisa datang, dia suruh si Azar ini, karena ahli buat patung, buat patung-patung yang diinstruksikan oleh Namrud, patungnya Namrud lah, patungnya burung lah, patungnya harimau lah, dikirim ke sana wilayah-wilayah tersebut dan disuruh sembah sebagai kepatuhan kepada Namrud. Waktu dibangunkan malam-malam, karena dia kaget, dia mimpi, dibangunkanlah semua penasihat-penasihat, termasuk Azar hadir waktu itu. Dia tanyakan, ini gimana nih? Saya mimpi seperti ini. Maka semua angkat tangan, kami tidak tahu nih mimpi apa ini maksudnya. Tapi ada satu orang yang sempat bilang, kemungkinan sekarang di Babilonia ini ada lahir malam ini anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud mengeluarkan instruksi aneh pada saat itu, dia mengatakan, semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Subhanallah, malam itu Azar ini kebetulan istrinya baru melahirkan Ibrahim alaihissalam, anak laki-laki. Maka Azar kena tahu instruksi Namrud, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, Ibrahim ini akan dibunuh. Namrud sudah keluarkan instruksi, bawa lari ke hutan. Dia bawa lari ke hutan. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam tumbuh besarlah di hutan tersebut. Tentu ada cerita sendiri, saya tidak ceritakan masa kecilnya beliau alaihissalam. Tapi yang jelas, beliau sudah mulai mengenal Allah, ya, melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan. Selalu mencari tahu Tuhan saya kah, Tuhan saya kah, Tuhan saya kah. Sampai dengan fitrahnya dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin ringkaskan adalah, langsung saja pada saat Ibrahim alaihissalam dinobatkan jadi nabi. Namrud waktu jadi raja dan mengaku Tuhan umurnya 30 tahun. Ibrahim alaihissalam baru lahir. Jadi perbedaan umur antara Ibrahim dengan Namrud ini 30 tahun. Setelah umur 40 tahun, Ibrahim alaihissalam dinobatkan jadi nabi oleh Allah azza wajalla. Maka Namrud berumur 70 tahun. Perintah Allah adalah masuk ke Babilonia, hai Ibrahim, dakwahi itu si Namrud. Masuklah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali Ibrahim lakukan adalah membongkar keyakinan masyarakat Babilonia yang sudah rusak selama ini, sudah jauh dari Allah. Mereka punya sebuah kuil, teman-teman sekalian. Kuil ini penuh dengan patung-patung. Di tengah-tengah kuil itu ada patungnya Namrud, patung paling besar. Di sebelah kiri kanannya semua patung-patung yang Namrud suruh buat. Patung harimau, patung burung, patung apa, dibuat semua. Dan mereka setiap hari datang menyembah di situ. Mereka kasih sesajen-sesajen. Dan mereka menyebarkan isu di antara mereka, kalau untuk memberikan sesajen kepada patung-patung ini, Tuhan mereka, maka tidak boleh langsung. Harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil itu dihormatin sekali. Ada yang melewatin sedikit, misalnya kuil itu di kiri kanannya ada patung, ada tempat tinggi sedikit. Kalau ada yang dekatin, maka bisa kualat. Jadi mereka begitu keyakinannya, dikasihlah sesajen tersebut, nanti sesajennya dikasih oleh orang-orang, oleh penjaga kuil itu. Ibrahim alaihissalam datang di malam hari waktu itu ke tempat kuil pas mereka lagi ibadah, lagi kasih sesajen, lagi mohon-mohon sama berhala tersebut. Lalu Ibrahim alaihissalam, umumnya orang melewatin jalur tengah sampai ke patung Namrud, memohon lalu pulang lagi. Tidak ada yang berani menyentuh patung-patung itu. Patung itu dibuat di tempat agak tinggi. Ibrahim alaihissalam melakukan satu kegiatan yang unik. Beliau datang ke kuil tersebut, lalu naik ke atas tempat yang tinggi, mendekati patung-patung itu. Lalu Ibrahim alaihissalam mengambil sesajen yang ada di situ. Pada saat diambil satu sesajen, sebagian asar menyebutkan buah apel. Diambil oleh Ibrahim alaihissalam, lalu digigit. Orang semua menyaksikan, belum pernah ada yang lakukan kegiatan ini. Ibrahim ambil gigit bukan untuk makan apelnya ya. Digigit apel tersebut untuk menarik perhatian orang. Lalu beliau lihat ke patung tersebut lalu berkata, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah karena saya ambil apelmu? Pastilah patung tidak menyahutkan gitu. Diulangi sama dia dengan suara keras teriak, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, tidakkah kau marah karena saya ambil apelmu? Tidak ada sautan. Tiga kali. Setelah tiga kali Ibrahim alaihissalam sudah menarik perhatian nih. Orang-orang sudah pada lihat karena di tempat yang tinggi. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil apel tadi, membuang dari mulutnya itu, kemudian mengambil apel yang sudah digigit, dilempar ke arah wajahnya patung itu. Jatuh apelnya. Lalu Ibrahim, ini sama, gerakan ini mustahil. Mendekati patung saja sudah kualat, apalagi ngelempar gitu kan. Begitu dilempar sama Ibrahim alaihissalam, jatuh apelnya. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya. Saya lempar kamu dengan apel, kau gak bisa lawan saya. Berarti kau tidak layak jadi Tuhan. Lalu Ibrahim alaihissalam tidak cukup, pindah ke patung sebelahnya, buat hal yang sama. Patung sebelahnya, hal yang sama. Sampai keliling semua tempat, dan termasuk patungnya Namrud. Orang-orang menyaksikan, setelah keliling semua patung-patung tersebut, lalu Ibrahim AS menghadap kepada mereka. Hai kaum, apakah kalian tidak salah menyembah nih? Tidak bisa marah, tidak bisa makan, tidak bisa melawan. Bagaimana kalian menganggap ini sebagai Tuhan? Sempat mereka berpikir sejenak, merenung sejenak, tapi akhirnya mereka anggap, ya sudahlah, Ibrahim ini enggak masyhur di kalangan mereka. Ya, karena tadinya hidup di hutan lebih lama gitu kan. Maka mereka pun meninggalkan. Kata Ibrahim waktu mereka mau bubar, kalau kalian bubar begitu saja tidak mau mengikuti Tuhan yang saya perkenalkan adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, saya akan buat masalah dengan patung-patung kalian nih. Lahidanna asnamakum, dalam ayat dikatakan, saya akan kerjain Tuhan kalian nih, gitu. Bahasanya gitu. Mereka keluar. Orang masih bimbang. Ibrahim alaihissalam keluar pada saat itu ngambil kampak. Balik, dihancurin sama Ibrahim alaihissalam. Yang patung-patung semua dipotong-potong tangannya, kepalanya, potong kakinya, dipecah-pecahin. Kotor semua tempat itu. Dan yang lihat hanya penjaga kuil. Penjaga kuil ini punya keyakinan bertahun-tahun, ini bahaya nih, kualat. Gitu kan. Dia juga gak berani, tapi Ibrahim luar biasa beraninya. Lalu yang Ibrahim diambil kepalanya yang sudah terpotong, diambil kakinya, tangannya, ditaruh di patungnya Namrud. Patung yang paling besar ditaruh di tangannya, di kakinya, ditumpuk-tumpukin semua di situ. Terus kampaknya ditaruh di tangannya patungnya Namrud. Udah, pergi dia. Besok pagi orang-orang datang pada mau nyembah Tuhan-Tuhannya. Udah hancur, bak. Semuanya rusak tempatnya. Maka mereka mengatakan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, gitu kan. Man fa'ala hadza bi ahliyatina? Siapa yang membuat ini pada Tuhan-Tuhan kami? Gitu kan. Penjaga kuil mengatakan, ada anak yang tadi malam tuh, bernama Ibrahim. Panggil dia. Kita mau tanya kenapa dia lakukan. Waktu Ibrahim AS dipanggil, datang. Gitu kan. Pagi-pagi datang. Lalu mereka bilang, apakah kau yang lakukan ini, hai Ibrahim, kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, apa? Yang pegang kampak siapa? Kok tanya saya? Gitu kan. Kan yang pegang kampak itu yang besar tuh. Tanya dia kalau dia bisa bicara. Maka Allah bilang pada ayat Al-Quran, maka mereka kembali pada diri mereka. Ini benar nih, kayaknya kalian yang salah nih. Gitu kan. Gak bisa bela dirinya sendiri. Gak bisa apa-apa. Terus ngapain kita yang buat, kita yang pahat. Ngapain kita sembah gitu. Tapi akhirnya ada satu orang yang tetap digoda oleh syaitan lalu berkata, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita paling besar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah lapor, saya kesana. Ibrahim AS langsung ke istananya Namrud. Kebetulan pagi hari, Namrud punya tradisi kalau habis mandi, udah bersih, duduk di singgasananya, semua orang sujud. Termasuk istri anaknya. Ibrahim AS datang, bondong-bondong sama orang, masuk. Begitu Namrud keluar, orang semua sujud, Ibrahim tidak sujud. Namrud kaget, 40 tahun tidak pernah ada orang bantah ketuhanannya. Tidak pernah ada orang masuk berani tidak sujud, gitu kan? Lalu Ibrahim Namrud tanya, siapa kamu ini? Kok berani benar kok tidak sujud sama saya? Ibrahim AS Nabi dan memang Allah sudah menyuruh dia untuk menghancurkan pemahaman ini. Langsung Ibrahim AS berbicara depan orang yang membuat orang semua kaget, Namrud kaget. Dia tidak bilang lagi wahai raja, apalagi Tuhan. Dia mengatakan wahai Namrud, sambil nunjuk ke arah Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu ini manusia biasa seperti saya. Punya dua mata, punya dua kuping, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan saya. Lahir dari rahim seorang ibu, bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti kamu ini, dan kau juga akan mati. Allah lah yang telah menciptakan saya dan kamu dan segala satunya. Dan Allah itu zat yang maha hidup. Namrud waktu itu kaget. Semua orang kaget. Belum pernah ada yang membantah seperti ini. Gitu kan. Tapi Namrud tidak mau dianggap kalah. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Silakan datangkan buktinya. Namrud bilang sama pengawalnya satu, tangkap siapapun yang lewat di depan istana. Ada dua orang lewat ditangkap. Begitu ditangkap, laki-laki dua orang, yang satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan. Tentu ini kebodohan ya, karena orang yang dibiarin pergi sudah hidup sebelumnya, gitu kan? Sunnatullah orang kalau ditusuk mati, kan gitu. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang ini akan berargumen macam-macam. Udah, tinggalin bumi, kasih contoh di langit. Maka Ibrahim alaihissalam langsung mengatakan, disampaikan oleh Jibril untuk menyampaikan. Baiklah kalau gitu Namrud. Kalau kau juga tetap ingin mendatangkan contoh-contoh, maka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Gitu kan? Ini tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Kau bisa enggak? Allah mengatakan, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Orang kafir itu jadi diam, enggak bisa ngomong. Mau kasih contoh apa kira-kira? Ini sudah langit, mesti datangkan matahari. Ya mungkin. Terdiam dia. Dalam kondisi dia terdiam, dia rasa terhina, lalu dia bilang sama pengawalnya, tangkap nih Ibrahim, penjarakan. Lalu dia meeting penting sama pejabat-pejabatnya. Ini gimana menangani Ibrahim nih? Belum pernah ada orang yang seperti ini baru kali ini. Saya ingin Ibrahim dibunuh, tapi saya gak mau Ibrahim mati biasa. Saya ingin bukan dipenggal, ditusuk, itu sudah biasa. Saya ingin mati untuk Ibrahim yang mati ini membuat orang lain tidak ada bantal dari ketuhanan saya. Musyawarah. Setelah beberapa hari muncul ide untuk membuat api. Dan api ini teman-teman sekalian bukan api kecil, api unggun. Api yang dikatakan oleh para ulama dalam asar-asar yang sahih dinukil, itu adalah seperti tingginya istananya Namrud. Jadi sekitar 30-40 siku ke langit. Ini. Itu kalau kita hitung 17 meter, 20 meter tingginya. Jadi seperti masjid ini misalnya, semuanya api nih. Untuk bakar satu orang saja Ibrahim. Saking dendamnya gitu kan. Ditaruh juga tungku tersebut di sebuah tempat yang tinggi. Kemudian ada tungkuhannya. Sampai sekarang tentunya di wilayah Babilonia di Irak, kalau antum satu waktu pernah ke sana atau mungkin membaca situsnya, itu masih ada peninggalan-peninggalan kerajaan Namrud, gitu kan? Ada patung-patung besar. Ada juga tempat-tempat yang dianggap mungkin itu adalah tempat tungku pembakaran api dulu. Tapi ringkas cerita ada atau tidak ada, Al-Quran sudah menceritakan kepada kita. Api itu dibakar, lalu diundanglah seluruh masyarakat Babilonia untuk datang menyaksikan. Ini Tuhan Namrud akan menghukum siapapun yang membantah ketuhanannya. Dan siapa yang mengatakan hal yang sama seperti Ibrahim akan terdapat nasib yang sama. Ibrahim alaihissalam didatangkan, lalu diatur dari jarak yang jauh yang akan dilempar masuk ke dalam api itu. Pada saat Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke dalam api, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam sempat datang dan berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus kepada saya untuk memberikan kamu opsi. Apa saja? Kau perintahkan apa saja kepada saya, saya akan lakukan. Kau suruh bunuh Namrud, Namrud yang saya matikan, api ini suruh padam, saya padamkan. Apa saja kau minta, saya akan kasih. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau kepadamu Jibril saya enggak perlu, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Dan ini makna daripada firman Allah, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu dihitung seperti satu umat sendiri karena keyakinannya luar biasa kepada Allah SWT. Lalu pada saat itu Jibril alaihissalam pun tidak ada, pergi. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang masyhur, ya Allah, zat yang telah aku imani secara ghaib, zat yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, zat yang telah menciptakan aku dan api ini, dan engkau lah ya Allah yang telah menjadikan api ini asalnya, fitrahnya panas. Aku mohon kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Firman Allah turun dari langit ketujuh di lima kitab yang wajib kita imani. Suhuf Nabi Ibrahim, dalam Tauratnya Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad alaihissalam. Kata ulama tafsir, ayat ini ada di lima kitab. Dan tidak semua ayat ada turun di sama gitu. Ya, yang dikatakan waqulna ya naru kuni baran salaman ala Ibrahim. Kami berkata kepada api, jadikanlah dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api tersebut. Berjalanlah beberapa hari, kata Namrud. Waktu itu dia taruh di sekitar api beberapa prajuritnya yang harus menjaga. Kalau Ibrahim mau lari keluar harus didorong ke dalam. Ya. Ternyata Ibrahim alaihissalam ada kejadian unik. Pada saat masuk ke dalam api, enggak ada teriakan, enggak ada jeritan, enggak ada suara, enggak ada apa-apa. Gitu kan. Maka pada saat itu pun orang semua hening. Kok bisa? Sekuat apapun fisik seseorang kena api pasti sakit, pasti teriak. Ini enggak ada suara, enggak ada apa. Hening suasana. Kata Namrud, Ibrahim sudah mati dari awal kena asapnya api saya. Dengan kebanggaan. Lalu dia bilang, biarkan Ibrahim dalam api 3 hari. 3 hari dibiarin. Dan ini untuk membakar manusia, berapa jam sudah hangus, apalagi api sebesar itu. Dijaga sekitar api oleh prajurit-prajurit pilihannya. Setelah 3 hari, Namrud makan, minum, pesta. Dia merayakan. Orang kafir begitu. Allah Azza wa Jalla berikan dengan waktu-waktu tertentu. Setelah 3 hari, dia kumpulin lagi semua orang. Lalu kemudian dia bilang, saya ingin melihat debunya Ibrahim. Padamkan api. Dipadamkan api dan mereka kaget Ibrahim alaihissalam ada di tengah-tengah tungkuhan api itu. dan tidak terbakar sedikit pun. Dan ada beberapa athar yang dinukil kepada kita yang sahih menjelaskan bahwasanya Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tungkuhannya dan ada instruksi datang dari Jibril, dari Allah SWT melalui Jibril alaihissalam yang berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu menyuruhmu pulang ke rumahmu. Berdiri pulang, itu saja, enggak lebih daripada itu. Ternyata waktu api padam, Ibrahim alaihissalam duduk di tengah tungku, orang semua kaget, tidak hangus sedikit pun. Tapi ada isu tersebar di masyarakat waktu itu, oh mungkin Ibrahim ini terbakar kaku, gitu kan? Karena dari jauh enggak kelihatan. Maka instruksi Allah Azza wa Jalla kepada Jibril alaihissalam tadi itu sangat luar biasa. Cuma disuruh berdiri pulang ke rumahnya. Ibrahim alaihissalam tidak faham kenapa harus lakukan itu. Pokoknya perintah lakukan. Ibrahim alaihissalam berdiri pulang. Begitu Ibrahim berdiri dan pulang ke rumahnya, orang mengatakan Ibrahim enggak mati, gitu kan? Namrud pun bingung. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia bingung ini gimana nih? Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan? Dan ini subhanallah, cara Allah Azza wa Jalla, cara ilahi untuk menghabiskan argumentasi orang kafir. Dibiarkan dia berusaha maksimal. Kira-kira setelah bakar api dengan biaya yang banyak, tenaga yang banyak, sebesar itu. Ya, Ibrahim tidak mati. Dengan cara apa lagi kira-kira yang dia bisa lakukan? Apakah kalau dibakar api tidak mati, kemudian ditebas pedang bisa mati? Tentu tidak akan masuk akal gitu kan? Tidak mungkin. Maka Namrud pulang ke rumahnya semalam suntuk di sana yang enggak bisa tidur memikirkan masalah tersebut. Keesokan harinya di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus kepadanya seekor lalat. Lalat itu masuk ke hidungnya, kemudian terus sampai ke otaknya. Dia siksa Ibrahim, dia niat siksa Ibrahim 3 hari. Allah siksa dia dengan lalat 3 hari. Kesakitan, dipukul-pukul kepalanya, diteriak-teriak minta tolong, enggak ada yang bisa bantu. Lalat mau diapain kira-kira? Mau ditebas dengan pedang yang tajam? Mau dilawan dengan otot yang besar? 1 juta prajurit? Gak bisa. Dengan 3 hari seperti itu kesakitan, gak bisa buang air besar, gak bisa makan, gak bisa minum. Akhirnya Namrud meninggal dalam 3 hari. Dan subhanallah, pada saat Namrud jatuh, tergeletak, dikelilingi oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang yakin dia Tuhan, itu melihat lalat yang keluar dari hidungnya. Dan mereka akhirnya mengatakan, Namrud mati dengan seekor lalat. Dan ini subhanallah Allah berikan dalam firman-Nya ada contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fassami'u lah. Hai sekalian manusia, diberikan perumpamaan, rekam baik-baik. Perhatikan baik-baik. Innalladzina ta'buduna min dunillah, innalladzina tad'una min dunillah. Semua yang kalian seru sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk itu. Gitu kan? Lalat tidak akan mungkin. Itu contoh ciptaan Allah SWT yang paling kecil saja. Tapi ringkas cerita teman-teman, habislah cerita Namrud yang kaya raya, gagah, punya keturunan banyak, punya wilayah yang luas, prajurit tidak pernah kalah, hanya karena pungkiri ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, kita harus tahu, teman-teman yang sudah sarjana, maaf, saya bukan menyebutkan masalah ini, pasti tahu. Kalau di Indonesia ini seringkali kalau kita susun skripsi S1, mungkin tesis S2 atau disertasi S3, biasanya kita lebih banyak penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini kita datang ke satu lokasi, misal saya mau tahu nih masyarakat Kendari biasanya apa nih. Saya tidak bisa datangin masing-masing setiap orang gitu kan. Saya cukup datangi RT, RW, atau camat, lurah, atau mungkin bupati, atau gubernur. Nanti mereka akan memberikan informasi, artinya mengambil sampel dari situ gitu kan. Seperti itulah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sampel. Ada tidak semua orang kafir mati teman-teman sekalian badannya rusak atau matanya belalak. Tidak semua juga orang beriman mati badannya wangi atau mungkin senyum. Tetapi Allah datangkan 1-2 orang, gitu kan? Sebagai sampel nih, lihat nih kalau orang kafir begini nih keadaannya. Tapi tidak semua. Karena kalau setiap orang kafir badannya mati itu hangus terbakar, udah enggak ada orang kafir nanti. Allah SWT berikan kebebasan, gitu kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah melihat siapa yang baik di antara kalian dari ketaatan, kepatuhan. Kita lihat Fir'aun, kisah yang lain. Fir'aun ini 10 tahun Nabi Musa AS dakwai. Setiap hari, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun. Nggak mau, tidak mau. Fir'aun agak berbeda sedikit. Dia penasaran, waktu Musa AS selalu ditanya, di mana Tuhanmu Musa? Di atas langit sana. Maka apa kata dia? Dia bilang kepada Haman. Haman ini tangan kanannya dia. Dia bilang, Haman, buatkan buat saya menara yang tinggi supaya saya bisa lihat Tuhannya Musa. Dibuat sama Haman. dari tanah liat, tinggi sekali. Menurut dia sudah tinggi, menara tinggi pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan makna ayat ini adalah waktu Fir'aun menyuruh Haman membuat bangunan tinggi adalah buat piramida yang ada sekarang tuh. Itulah maksimal yang bisa dibuat oleh Haman. Lalu Fir'aun naik ke atas, atas yang dianggap sudah tinggi sekali, gitu kan, untuk melihat Allah. Ternyata nggak bisa juga. Dan dari situlah seringkali Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tinggi, karena ada di tempat tinggi, gitu kan. Seperti itu bahasanya. Ringkas cerita, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Musa AS mendakwahi, menunjukkan tanda-tanda, tapi tidak mau. Kita ambil akhir kehidupannya Fir'aun aja. Ada tiga kejadian besar, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, yang semestinya Fir'aun sadar pada saat itu, tapi dia tidak mau sadar. Jadi ini juga sebuah pelajaran teman-teman. Kalau datang peringatan kepada antum dari seseorang, dari lisannya, dari kejadian, fenomena alam, ayat Al-Quran dibaca, atau ada hadis Nabi, sudah harus engah, ambil. Jangan sampai kita, dianggap remeh. Nanti kalau kita anggap remeh, akan datang cobaan yang berat dari Allah SWT, sehingga memaksa kita untuk meyakini kebenaran itu, gitu kan. Tapi orang yang sekali diingatkan langsung iya, dilarang langsung tinggalkan, maka itu orang yang tepat, gitu kan. Itu akan mudah dia. Tapi kalau dia diingatkan, tidak mau, cobaan akan datang, lebih berat lagi, nanti terakhir sekali Allah musnahkan dengan hal yang tidak baik itu. Fir'aun waktu sudah merasa terganggu dengan Musa dan dakwanya, maka dia bilang, wahai Musa, saya yakin kau penyihir, maka saya juga akan datangkan penyihir-penyihir saya, ayo kita tanding. Kata Musa, ini bukan sihir, ini ayat-ayat Allah. Ini lihat, tongkatnya dilepas jadi ular, ditarik lagi selesai jadi tongkat. Dikeluarkan tangan dari bawah ketiaknya Nabi Musa alaihissalam, keluar cahaya yang terang, membuat matanya Fir'aun sampai silau, sampai dia meminta agar diberhentikan. Tetap dia mengatakan ini sihir, saya mau tantang kau wahai Musa. Kata Musa, baiklah. Kata Fir'aun, coba tentukan waktu yang paling tepat untuk kita bertanding. Kata Musa, Yaumuz Zina ini dalam Al-Quran dikatakan oleh para ulama tafsir adalah hari di mana Fir'aun mengeluarkan singgasananya di sebuah lapangan luas di istananya, dan datang masyarakat Mesir menyembahnya. Namanya hari Zina. Jadi hari di mana dia dikultus sebagai Tuhan gitu. Subhanallah, pada saat itu Musa menantang Fir'aun, ayo kita ketemu di hari Zina. Fir'aun bilang, baiklah, dipanggil semua penyihir. Dan kita tahu sampai sekarang secara histori manusia, ditahu kalau penyihir itu yang paling hebat lah istilah tanda kutipnya orang-orang Afrika, gitu kan? Dari wilayah Afrika. Untung di sini tidak ada orang Afrika, jadi tidak tersinggung ya. Tapi ini bukan menyinggung individu lah. Pokoknya seperti itu. Maka dipanggillah penyihir-penyihir tersebut. Dan sebagian asal menyebutkan ada yang mengatakan 1,000 penyihir, ada yang mengatakan 10,000 penyihir. Karena Fir'aun iklankan semua penyihir yang merasa hebat datang. Apapun yang minta saya akan kasih. Yang penting menang. Makanya pada saat dalam surah Al-Qasas diceritakan bagaimana dia, waktu mereka kumpul gitu kan, surah Taha, surah Yunus menceritakan proses terjadinya ya pertandingan yang luar biasa ini gitu kan, besar-besaran. Maka pada saat itu ya Musa alaihissalam penyihir-penyihir Fir'aun datang lalu berkatakan, mana lawan kami? Gitu kan. Kata Musa, kata Fir'aun, tuh sana tuh, ditunjuk Musa sama Harun, dua orang. Kata mereka, itu lawan kita, ngapain semua ini? Gitu kan. Apa balasan kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalau kalian minta, bisa jadi orang yang dekat dengan saya, artinya bisa punya jabatan-jabatan yang tinggi. Maka penyihir-penyihir pun sepakat, mereka kumpul lalu mereka sepakat mengatakan begini saja, kita langsung aja keluarkan ilmu pamungkasnya sihir. Gitu kan. Maka sepakatlah semuanya untuk mengeluarkan ilmu yang tertinggi dalam ilmu sihir. Apa itu? Yukhayyalu min sihrim annaha tas'a. Mereka penyihir itu suka mendemokan sesuatu seakan-akan bergerak, seakan-akan ada tapi tidak ada. Itulah sihir. Jadi kalau ada orang sedang mendemo sesuatu, lempar kayu kah, lempar ini, berubah jadi sesuatu. Antum kalau baca bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu akan berubah kembali kepada wujud asalnya, gitu kan? Itulah ilmu sihir yang tertinggi. Dan kalau berubah pun jadi ular, berubah jadi harimau misalnya, itu tetap tidak bisa menyerang. Tidak bisa menyerang dalam arti kata menyerang apa yang di depan. Cuma menakut-nakuti saja. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Kemudian akhirnya mereka bilang kepada Musa, wahai Musa, kau yang duluan tunjukkan kemahiranmu atau kami? Kata Musa, silahkan. Kalian tunjukkan kemahiran kalian. Maka mereka semua mengambil tali-tali yang mereka sudah ukur ukurannya, lalu mereka lempar ke lapangan, yang pada saat itu semua masyarakat, hampir masyarakat Mesir semuanya hadir, dilempar lalu berubah menjadi ular, bergerak-gerak, orang semua bersorak-sorak, ini hebat sekali, luar biasa. Ada 1000 atau bahkan sampai kalau riwayat, kita ambil riwayat yang menjelaskan paling banyaknya jumlah penyihir. 10.000 orang. 10.000 tali semua jadi ular. Gitu kan. Ini luar biasa. Bergoyang-goyang dan orang menyaksikan semua. Maka yang terjadi pada saat itu, Musa sempat khawatir. Gitu kan. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Gitu kan. Lalu Musa AS dikirimkan Jibril lalu berkata, Jibril, Lulna la takhaf innaka antal ala. Janganlah kau takut, kau lah yang paling pasti menang. Dan lemparkan ini tangan kananmu itu, maka dia pasti akan mengalahkan semua apa yang dibuat oleh penyihir itu. Musa AS lalu kembali ke kancah pertarungan, lalu melempar tongkatnya, berubah menjadi ular besar. Nah, apa rahasianya kenapa penyihir-penyihir itu Allah mengatakan, fa'ulkiyas saharatu sujjada, maka para penyihir tersebut tiba-tiba sujud. Apa rahasianya nih? Kok bisa penyihir yang tadinya durhaka, kufur kepada Allah, dan merasa dirinya lebih hebat daripada Musa, tiba-tiba dengan satu gerakan cukup membuat mereka sujud dan akhirnya meninggalkan sihirnya. Ternyata Musa AS dikatakan, ini mujizatnya beliau, waktu melempar tongkat berubah jadi ular yang besar, ularnya Nabi Musa AS jalan dan memakan ular-ular mereka. Jadi semua ularnya mereka itu dimakan, dan ini tidak mungkin dalam ilmu sihir. Maka ini mujizat, dimakan semua sampai habis. Maka kata Allah SWT, waktu penyihir melihat begitu tali yang terakhir dimakan oleh ularnya Nabi Musa AS yang tadinya tongkat mereka lihat. Dan tongkat Nabi Musa ini, tongkat yang dalam Al-Quran juga diceritakan untuk mengatur gembalaan. Bukan tongkat yang diukir, yang bagus, bukan. Kayu batang pohon biasa gitu. Jadi itu waktu ditanya oleh dalam Al-Quran oleh Allah, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Musa mengatakan alaihi salam, ini tongkat kayu yang saya pakai untuk mengurus gembalaan saya, gitu kan. Dan ada beberapa hajat yang lain. Kadang-kadang kalau mau ngambil buah, mau narik batang dahan pohon, seperti itulah. Maka berubah menjadi ular besar lalu memakan sampai terakhir, maka seluruh penyihir tersebut sujud semuanya dan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Fir'aun ternyata melihat kejadian tersebut, bukannya beriman kepada Allah, ini kejadian pertama. Malah dia mengancam para penyihir tersebut untuk dipotong tangan dan kakinya, gitu kan. Tapi waktu Musa AS bermusyawarah dengan para penyihir, mereka mengatakan, sebelum kau datang Musa, ini Fir'aun sudah susahin kami. Susah, hidupnya kita diganggu sama dia, dipaksain nyembah dia. Sekarang kau datang dengan kekuatan seperti ini, maka pastilah kami beriman. Maka Allah pun hanya menyelamatkan para penyihir tersebut yang telah beriman kepada Musa AS. Ini kejadian pertama nih, ternyata Fir'aun tidak mau sadar. Kejadian kedua, kejadian besar sekali di Mesir waktu itu. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musim peceklik. Kayak kita gini, kemarau. Tapi insya Allah tidak sama lah ya. Ini itu zaman Fir'aun, ini orang kufur. Insya Allah tidak. Musim peceklik terjadi di Mesir. Subhanallah, 1 tahun penuh tidak ada air, tidak ada hujan. Kering. Luar biasa pada saat itu. Gitu kan? Kering semuanya. Tidak ada, sampai sungai Nil pun airnya habis. Fir'aun melakukan 1001 jalan. Dilakukan 1001 jalan. Dengan cara sampai pada tingkat melempar tumbal-tumbal. Gitu kan? Melempar tumbal di sungai Nil. Melempar kambing, melempar sapi, melempar manusia. Gitu kan? Tidak keluar juga airnya. Sungai Nil habis, airnya enggak ada, hilang. Gitu kan? Terus hujan juga enggak turun. Sampai pada tingkat akhirnya Fir'aun menyuruh prajurit-prajuritnya mengeluarkan biaya yang besar sekali untuk ambil air dari luar Mesir. Dari luar Mesir. Cari. Dicarilah. Datang. 3 bulan pertama berhasil. Bulan keempat, gak bisa lagi. Karena prajurit-prajurit Fir'aun yang ambil air dari luar Mesir, dari Afrika, wilayah yang jauh, mereka kehausan tengah jalan, mereka juga kehabisan air. Habis air. Diminum air itu. Sampai pada tingkat akhirnya, pengawas penasihatnya Fir'aun ngantarin segelas air kepada Fir'aun dan mengatakan, wahai Fir'aun, tinggal ini terakhir air nih. Nggak ada lagi. Ini kalau sudah habis, nggak ada lagi minum. Nggak ada lagi mandi. Nggak ada lagi apa-apa. Maaf, saya punya pengalaman pribadi begini. Jadi tahun 89, sebelum saya ke Saudi. Saudi saya tahun 90 itu SMA ya. Tahun 89 dengan hikmah Allah saya pernah di Mesir. SMP waktu itu kelas 3. Ada paman saya di sana. Saya dikirim sama ayah saya sama paman saya ke sana. Alhamdulillah 1 tahun lebih lah. Saya pernah sekolah di sana SMP. Tapi intinya, saya pernah diajak sama teman-teman Indonesia yang sudah lama, itu datangin piramida. Saya pernah ke sana tuh. Ada satu piramida yang besar sekali, gitu kan? Di daerah di kota Kaironya itu. Saya masuk, diajak naik, tangganya kecil-kecil di dalam itu. Kita masuk, memang bangunannya luar biasa, batu dengan hikmah Allah SWT. Naik terus sampai ke puncaknya piramida itu. Sampai kaki saya pegel waktu itu naik ke atas. Tiba di atas ada ruangan kecil dan ada seperti bak kotak gitu. Saya tanya yang teman-temannya saya ini, yang gaibnya. Ya akhi, untuk apa kita kesini nih? Dia bilang, untuk lihat ini. Apa ini? Ruangan kecil gini. Ini tempat mandinya Fir'aun. Jadi saking luar biasanya dia dulu, sampai dia kalau mau mandi, dia naik ke atas itu, dibawain air tuh ke atas. Itu tempat mandinya dia. Saking berkuasanya luar biasa gitu. Baiklah. Waktu itu kehabisan air. Gak ada air sama sekali di Mesir. Sudah segala macam upaya, gak ada cara. Waktu diancam sama penasihatnya, ini tinggal ini air nih, gak ada air lagi. Kata Fir'aun, apa saran kalian? Gitu kan. Ini lucu nih, Tuhan minta saran gitu kan. Tapi begitulah. Dia bilang, apa saran kalian? Kata mereka, semua sudah gak ada cara. Tapi masih ada satu. Ada penasihat angkat tangan. Ada satu yang belum Anda lakukan. Apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu tuh. Yang lain semua sudah. Gak ada lagi. Udah gak ada cara. Fir'aun dengan semangat bilang, panggil Musa. Dengan hikmah Allah, pada saat itu disebutkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman, di wilayah yang mereka hidup di pinggiran Mesir itu ada sumur, ada air. Jadi orang beriman itu makmur, gak ada masalah. Musa alaihissalam dengar dipanggil oleh Fir'aun secara khusus, datang. Datang, kenapa Fir'aun? Dia bilang, hai, jadi Fir'aun gak mau tunjukin nih ceritanya, gitu kan. Tapi Musa alaihissalam sudah tahu. Dia bilang, wahai Musa, dia sudah ini padahal air tinggal satu gelas nih. Tapi dia menyembunyikan, dia mengatakan, wahai Musa, katanya kamu bilang Tuhanmu mampu mengerjakan apapun. Sekarang Mesir lagi ditimpa musim peceklik nih. Gak ada air. Coba minta pada Tuhanmu turunkan hujan. Kalau hujan itu betul turun dari langit, saya akan beriman pada Tuhanmu. Ini kata Fir'aun nih. Musa alaihissalam mengatakan, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapin? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah turunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Kata Fir'aun, iya. Dan ini semua ini pejabat saya semua jadi saksi. Udah gak ada cara lain. Air sudah gak ada nih, gitu kan? 1001 cara semua sudah tumbal, sudah ini, sudah uang, sudah tenaga. Setahun lebih, gak ada air. Berarti sudah betul-betul Allah buat dia terpuruk ini ya. Sebenarnya orang begini sudah harus beriman kepada Allah memang. Dia ikrarkan lagi, saya akan beriman. Di depan mata Fir'aun, Musa AS mengangkat tangan ke langit mengatakan, Zat yang maha mulia, memuji-muji Allah lalu mengatakan, Zat yang telah menahan air dari langit untuk masyarakat Mesir. Turunkanlah air dari langit sebagai bukti dan tanda kebesaran-Mu. Belum Musa AS menutup doanya, hujan lebat, sebulan penuh gak berhenti hujan. Hujan terus, gitu kan? Sampai sungai Nil penuh dengan air. Kira-kira Fir'aun beriman gak? Fir'aun waktu itu mengucapkan kalimat, hati-hati dengan kalimat begini nih. Kalimat kufur. Fir'aun mengatakan, oh sudah saatnya hujan turun. Itu kalimat kufurnya. Jadi sudah setengah mati hidupnya, sudah setengah mati sakit. Mohon-mohon, ya Allah sembuh, gitu sembuh. Oh, dokter saya yang hebat. Ini ngawur ini. Gitu. Allah SWT sudah berikan kesembuhan, lalu dia bilang dokternya bagaimana? Padahal dokter selama ini tulis resep, semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh. Gitu kan. Tapi seperti itulah manusia, subhanallah. Kufur kepada Allah. Kejadian kedua besar. Enggak mau beriman juga. Dan saya sedikit hubungkan dengan sungai Nil. Ada kisah lain. Umar bin Khattab bin di zaman khilafahnya beliau. Memang di Mesir ini sering terjadi keyakinan seperti itu dulu. Sebelum Islam ya. Pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah. Amr bin As menembus Mesir dan menjadi gubernur. Baru satu minggu jadi gubernur di Mesir. Sungai Nil hilang airnya. Gak ada airnya. Gak ada penyebabnya ini. Ini bukan karena kemarau kayak Fir'aun. Air sungai Nil hilang. Maka Amr bin As panggil orang-orang Mesir yang baru mu'allaf masuk Islam. Ada apa dengan ini? Sungai Nil ini. Apa ceritanya ini? Kok bisa air hilang tiba-tiba? Sungai ini bukan kolam yang dikuras airnya. Sungai hilang airnya. Hilang, kering, gak ada apa-apa. Tiba-tiba begitu. Kata mereka, memang tiap tahun begini. Kata Amr bin As, lalu apa yang kalian lakukan? Kami selalu memberikan tumbal. Kalau kami kasih tumbal, lempar sapi kah, ayam kah, manusia. Yang paling hebat kalau kasih gadis. Kasih perempuan yang masih gadis, yang belum menikah, lempar, jatuhin dari atas pinggir sungai Nil ke bawah. Begitu kepalanya kesentuh, pecah, keluar darah, langsung keluar air tuh. Tiap tahun begitu. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Mustahil. Tulis surat ke Madinah. Ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Apa yang terjadi? Ini riwayat sahih ya. Kalau antum belum pernah dengar, ini ceritanya luar biasa. Umar bin Khattab membalas surat Amr bin As lalu berkata, wahai Amr, bacakan suratku ini kepada Nil. Sungai Nilnya. Isinya adalah dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nil. Amr bin As baca dekat Nil, gitu kan? Lalu berkata, kalau seandainya selama ini hai Nil kau mengalir airmu karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau seandainya kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah atas nama Allah itu. Tiba-tiba airnya keluar sampai sekarang enggak pernah kering. Gitu kan. Tapi begitulah permainan syaitan. Gitu kan. Ulama menanggapi kisah ini mengatakan ini permainan syaitan. Kembali kepada kisah Fir'aun. Itu kejadian kedua. Yang besar sekali yang harus dia sudah beriman. Kejadian ketiga. Setelah ini ketiga ini sudah terakhir. Karena sudah tidak mau juga beriman, maka Allah tenggelamkan udah. Yang ketiga adalah, pada saat sudah terjadi tadi, hujan turun lebat karena doa Musa AS kepada Allah, tersebar satu Afrika, wilayah kekuasaannya Fir'aun, kalau ini yang buat air turun Tuhannya Musa, maka orang berbondong-bondong beriman. Fir'aun tidak ikut beriman, padahal Musa AS tidak ingin kerajaannya. Dia kalau beriman tetap jadi raja, tetap dengan kekuasaannya, tapi hukum Allah dia terapkan, gitu kan. Ini enggak mau. Maka dia mengatakan, ini Musa sudah harus dibunuh. Tetap usaha untuk membunuh Musa, bukan beriman. Maka dia bentuk pasukan pilihannya dia, kemudian mengejar Musa. Musa alaihissalam sebagai manusia biasa, lari. Selamatkan dirinya. Sampai tiba di Laut Merah. Tiba di Laut Merah, perbatasan antara Mesir, Afrika, sama Asia, Saudi. Tiba di sana, maka Musa alaihissalam diikuti oleh pengikutnya. Pengikutnya mengatakan, kita sudah kedapatan nih. Innala mudrakun, udah gak bisa lagi nih. Kata Musa, kalla, enggak mungkin. Inna ma ya Rabbi sayahdin. Ada Tuhanku akan memberikan aku petunjuk. Enggak mungkin. Fir'aun juga waktu lihat Musa alaihissalam, dia pakai pasukan. Jadi Fir'aun waktu itu kata ulama tafsir, menggunakan pasukannya kalau kita seperti Kopassus lah. Ada pasukan khusus yang tidak dipakai kecuali darurat. Itu dipakai oleh Fir'aun khusus untuk mengejar Musa alaihissalam. Begitu lihat, Fir'aun sempat tanya, mana Musa sama pasukannya? Itu di depan sana jumlahnya sedikit, tidak banyak yang ikut lari sama Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran kalimat Fir'aun dinukil. Dia mengatakan innahum lasyirzimatun qalilun. Itu mereka, hanya itu jumlahnya, gitu kan. Seperti itulah. Maka pada saat itu pun Musa alaihissalam diberikan instruksi oleh Jibril alaihissalam cuma satu, teman-teman. Cuma satu instruksinya. Hantamkan tongkatmu ke pinggir sungai Nil. Hanya itu. Tidak ada pada saat itu instruksi. Kalau kau hantam air akan naik. Enggak ada. Cuman pukulkan tongkatmu saja. Itu saja. Dan sifat orang-orang beriman. Terutama para nabi-nabi yang mulia alaihimussalam ini. Kalau setiap ada perintah Allah. Diamalin dulu. Ada hikmah, enggak ada hikmah. Enggak pusing dia. Yang penting Allah sudah perintahin. Dikerjakan. Yang dilarang ditinggalkan. Ada alasan, tidak ada alasan. Yang penting perintah Allah. Itu sifatnya para nabi-nabi. Dan itu sebenarnya akan juga ternukil kepada orang-orang beriman. Musa alaihissalam pun mengangkat tongkatnya. Tongkat yang dari kayu biasa tadi itu. Dilihat oleh Fir'aun sama pengikutnya. Mereka sudah mendekat. Lalu kemudian dipukulkan di pinggir sungai Nil. Sungai Nilnya tiba-tiba kata Allah SWT. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِلْكٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri. Dan seperti tembok-tembok yang tinggi. Kelihatan depan matanya. Bayangkan kalau kita jadi, tidak usah jadi Fir'aun deh. Kalau Fir'aun pada saat itu melihat, ya, bagaimana air berdiri. Dan dalam ayatnya dikatakan menjadi 12 bagian. Karena ada 12 dari Bani Israel yang ikut bersama Musa alaihissalam. Yang akan lewat gitu kan. Setiap suku lewat di satu gang gitu, lorong gitu. Mereka lihat, Fir'aun waktu itu tidak beriman. Subhanallah. Lihat air berdiri gak beriman tuh gimana gitu. Keras betul hatinya gitu kan. Malah dia bilang sama pengikutnya, kejar cepat sebelum Musa selamat. Kejar dalam air. Allah selamatkan Musa dengan pengikutnya, lalu Allah tenggelamkan. Allah menceritakan kepada kita tentang Fir'aun nih. Fir'aun ini waktu sudah tenggelam, tidak ada yang dengar apa yang dia ucapkan. Gitu kan? Tapi Allah nukil kepada kita. Dia sempat mengatakan waktu itu, Ya, amantu billazi amana bihi banu Israil. Saya sekarang beriman seperti apa yang diimani oleh Bani Israel. Karena dia kufur kepada Allah sampai sulit mengatakan saya beriman kepada Allah. Tapi sudah tidak bisa, gitu kan? Kata Allah SWT, al-ana waqad kunta ya, qablu. Sekarang kau ucapkan itu, kurang lebih makna ayatnya. Sementara, gitu kan? Dulu kamu itu termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi, gitu kan? Membuat kerusakan di muka bumi, maka ditenggelamkan. Lalu Allah mengatakan, hari ini kami selamatkan jasadmu, badanmu, bukan jasad, badan, beda ya. Kalau jasad itu biasanya utuh tidak utuh dikatakan jasad. Tapi kalau badan itu kalau ada orang mati tapi utuh tidak ada lukanya bisa dikatakan badannya utuh. Allah mengatakan kata-kata badan, ya, hari ini kami selamatkan badanmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami di muka bumi bagi orang yang datang setelah kamu nanti. Ringkas cerita, Fir'aun pun habis ceritanya, tenggelamlah karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar. Teman-teman yang mau kembali kepada kisah tadi Namrud itu bisa kembali kepada surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258 gitu kan. Sementara kisah Firaun kalau Namrud Al-Baqarah ayat urutan 2 ayat 258, kalau kisah tentang Firaun itu disebutkan di dalam saya tidak catat di surah apa ya. Tapi yang jelas ada di dalam Al-Quran yang disebutkan. Maaf, saya tidak temukan di sini. Saya juga tidak ingat di surah apa. Tapi yang jelas disebutkan oleh Allah SWT bunyi ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudu wa baghyan wa adwa. Dan kami berhasil meloloskan Bani Israel di sisi laut, sisi lainnya Laut Merah. Dan Fir'aun mengikuti mereka dengan pasukannya dalam keadaan benci. Bagian dengan kesombongan wa adwa dan kebencian permusuhan hatta idza adrakahul gharq pada saat Firaun sudah tenggelam qala amantu annahu la ilaha alladhi amanat bihi banu Israel ya. Dan dia akhirnya pada saat tenggelam mulai tenggelam dia mengatakan saya beriman kepada apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Kita tinggalkan sekarang kisah raja-raja ini. Dan ini memang agak panjang saya sampaikan karena memang ini saya ingin titik beratkan. Kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh yang lain insya Allah tidak sepanjang itu. Yang kedua kisah para ilmuwan. Ya. Ilmuwan ini saya ambil contoh ilmuwan teman-teman sekalian. Yang paling menggugah saya sebenarnya itu tokoh ateis. Tokoh ateis ini yang paling terkenal Darwin. Ya. Darwinnya karena dia nolak Tuhan Allah maka dia keluarkan teori-teori. Di antara teorinya adalah manusia dari kera, gitu kan? Manusia dari kera. Dan anehnya ini banyak orang yang mendukung teori ini, gitu kan? Kalau kita beriman sama Allah, alhamdulillah ada jelas kita dari Adam, Adam dari tanah alaihissalam. Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Pernah terjadi teman-teman sekalian, sebelum saya ceritakan tentang pengalaman Darwin yang akhirnya membuat dia sendiri bingung dengan keadaannya karena tidak beriman kepada Allah. Dan orang-orang ateis yang tidak mengaku sebagai Tuhan tanpa mereka sadari mereka mentuhankan Darwin ini. Darwin ini, di Amerika pernah beberapa tahun lalu terjadi keributan antara dua kubu. Kubu orang yang mendukung teori Darwin manusia dari kera. Dan kubu orang-orang Nasrani bukan Muslim yang mendukung ada Tuhan namanya Allah. Dan Darwin ini dibantah teorinya. Ribut sampai mereka mau perang nih, dua kubu. Sampai di pengadilan. Waktu tiba di pengadilan, hakimnya bingung nih. Ini apa yang mau bagaimana cara mempertemukan nih perselisihannya? Bukan benda, bukan produk yang sedang diperebutkan, bukan tanah, bukan kekuasaan, tapi ini keyakinan. Bagaimana caranya mempertemukan dua? Kebetulan kubu Darwin berada di sebelah kiri hakim, gitu kan? Maaf, kubu pada saat itu kubu Darwin sama kubu ini lagi duduk bercampur. Maka kata hakim begini, begini saja. Sebagai pembuka majelis ini dia bilang, majelis hakim ini kisah nyata ya. Yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Kata hakimnya begitu. Maaf teman-teman yang sebelah kanan ini. Ini kisah pada saat itu ya. Jadi bilang yang mengaku turunan kera silakan ke sebelah kanan saya. Subhanallah tidak ada satupun dari pengikut Darwin yang mau ke sebelah kanannya hakim. Mereka sendiri tidak mau dikatakan dari kera. Tapi mereka dukung teori dari kera. Jadi Darwin itu begini teman-teman sekalian. Karena dia ateis, dia tidak punya Tuhan. Bagaimana caranya dia bantah Allah Azza wa Jal sebagai Tuhan? Karena dia tidak bisa lihat dengan matanya. Maka dia membuat sebuah teori-teori, ilustrasi. Jadi dia bilang gini, di alam semesta ini ada empat benda yang tidak ada asalnya. Api, air, tanah, udara, itu enggak ada asalnya. Gitu kan? Jadi kalau dia sedang melihat sebuah benda, dia langsung kembalikan kalau dia mentok ke salah satu ini. Misal contoh, dia bilang gini, hewan-hewan yang berterbangan, burung-burungan itu asalnya dari hewan darat. Lalu dia carilah hewan darat yang mirip dengan burung, misalnya kadal, yang sering digambar di bukunya itu kadal-kadalan. Kadal nanti dia kasih ilustrasi, nanti tiba-tiba bersayap, bagaimana keluar sayapnya sampai bisa terbang. Lalu kadal ini hewan darat berasal dari hewan laut. Dicarilah jenis-jenis hewan laut, ikan-ikan yang digambarin sama dia, digambar ilustrasi, keluar ikan tersebut bergerak-gerak, jadi kadal, nanti jadi burung gitu. Lalu kalau murid-muridnya tanya, terus ikan yang dari laut dari mana asalnya? Dia bilang dari tanah, gak ada asalnya kalau tanah. Begitulah pemahamannya gitu kan. Jadi konyol sekali, tapi seperti itulah. Orang banyak meyakini dia, bahkan saya pernah masuk di salah satu masjid di kota Makassar itu, saya kaget. Saya pas sholat duhur, ada satu dosen di UIN di Makassar, itu dia menyampaikan kultumnya di masjid mendukung teori Darwin ini, mengatakan manusia dari kera, gitu kan. Ini aneh sekali ini gitu kan. Tapi seperti itulah, subhanallah, semoga Allah berikan hidayah. Tentu saya tidak mau bahas masalah itu. Yang jelas Darwin mengatakan manusia dari kera, dan itu alasannya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Darwin pernah menceritakan dalam bukunya, dan ini sampai sekarang waktu dia sudah meninggal pun di bukunya masih ada. Yang artinya begini kurang lebih. Jadi Darwin ini pernah jalan menuju ke kelasnya, dia mau ngajar. Di tengah jalan dia dihadang sama burung merak. Burung merak. Burung merak ini lewat menghadap ke Darwin, enggak menyerang. Burung merak ini cuma mengepakin ekornya, sayapnya. Warna-warni, kita tahu burung merak kan luar biasa gitu. Maka pada saat melihat itu, burung ini cuma mengepakkan sebentar, beberapa saat lalu kemudian dia pergi. Darwin ini punya tradisi kalau dia lihat makhluk seperti ini, sebelum ditanya oleh muridnya dia harus cari tahu nih, mana asalnya nih. Burung merak dia bingung, mau dikatakan jenis burung tapi enggak terbang. Mau dikatakan hewan darat tapi bersayap gitu kan. Dia harus cari yang mana nih? Maka dia harus cari hewan dari laut. Tapi hewan dari laut mana yang bisa disamakan dengan burung merak? Sampai dia meninggal, dia mengatakan kalimat sederhana sebenarnya, tapi ini punya makna dalam akidah. Dia mengatakan apa? Saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang jalan saya, karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Jadi Darwin yang dianggap ilmuwan hebat di barat sana, gitu kan, meninggal dalam kondisi tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Lihat konyolnya gitu. Kalau kita beriman sama Allah, mau burung merak, mau ayam, mau apa, semuanya, semuanya adalah ciptaannya Allah. Kelihatan tidak kelihatan, gitu kan? Seperti itulah. Kemudian ada yang ketiga, filosof. Filosof ini ada yang menarik dari satu orang filosof Arab namanya Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini teman-teman sekalian punya syair, jumlahnya ratusan syair selama dia hidup, semuanya menolak ada Tuhan namanya Allah. Semua. Mana Tuhan yang kalian anggap Allah itu? Tunjukkan kepada saya. Kalau didatangkan argumentasi dalam ayat Al-Quran, dia tidak percaya Al-Quran. Datang hadis Nabi, dia tidak percaya. Susah. Pokoknya dia katakan, saya mau bicara, saya mau ketemu, saya mau begini, saya mau begitu. Itu yang disampaikan sama dia. Maka pada saat dia lagi bantah-bantah seperti itu, dan tidak ada yang bisa, bukan tidak ada yang bisa bantah ya, dia memang tidak mau menerima argumentasi ayat Al-Quran atau wahyu. Subhanallah, pada saat dia mau meninggal, dia sempat menyebutkan 20 pepatah syair yang membantah ratusan syair dia sendiri. Bunyinya begini, dia mengatakan kurang lebih, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, saya benar-benar enggak tahu dari mana ya asal saya. Kalau dari ibu saya dari mana asalnya? Ibunya lagi. Ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Karena dia tidak beriman pada Allah, dia tidak tahu ada Adam dan Hawa, maka dia bingung dari mana asalnya, gitu kan? Lalu dia mengatakan kalimat yang kedua, ini maknanya luar biasa secara akidah. Dia mengatakan, fawajattu amami tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat pada saat saya lahir di muka bumi ini sebuah sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Kayak misal, haus harus minum, makan, lapar harus makan, pergantian siang malam, fase manusia, gitu kan? Dari lahir bayi, anak-anak, remaja, tua, mati, siapapun dia pasti akan sama. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, mulut mengucap, tangan menjamah, terusnya kaki melangkah. Ini semua fungsinya ada dan tidak bisa dialihfungsikan. Gak bisa orang makan dengan kupingnya, gak bisa orang minum dengan matanya, memang ada fungsi masing-masing. Jadi dia bilang, saya dapat sistem yang luar biasa pada saat saya lahir di muka bumi, saya mau atau gak mau harus saya lalui. Lalu dia mulailah bertanya dengan dirinya sendiri, dikelilingi oleh murid-muridnya nih. Dia kan filosof, dianggap orang cerdas. Dia mulai bilang, saya terjemahkan saja, dia bilang, kalau saya berbuat kebaikan, siapa yang menilai itu baik? Dan siapa yang akan membalas saya, memberikan upahnya? Kalau saya membuat satu perbuatan buruk, siapa yang menilai itu buruk? Penilaiannya siapa yang jadi tolok ukur? Dan siapa yang akan mengancam, siapa yang akan menghukum saya? Lalu dia bilang, lastu adri, saya benar-benar enggak tahu, Lalu dia kebetulan diranjang kematian, dia lihat, ya, dia kenang orang-orang yang sudah mati sebelumnya dari teman-temannya, lalu dia mengatakan, atawilun hayati am qasir, saya enggak tahu hidup saya masih panjang atau sudah pendek. Apakah kalau saya mati nanti saya seperti teman-teman saya? Kalau saya mati, ada apa setelah kematian itu? Terus dia berkecamuk dalam pikirannya, lalu terakhir pepatah syair yang ke-20 dia mengatakan, am lihada lugzun hallun amla, apa kata ketika ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Lalu meninggallah Ihya Abul Madhi dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, ya, mana yang baik, mana yang buruk, siapa yang akan membalas, apa upahnya, apa balasannya, dan apa hukumannya. Terus begitu dan berkecamuk, dia tidak tahu setelah mati itu apa, akhirnya dia meninggal dalam kondisi bingung. Ini adalah teman-teman sekalian kubu orang yang tidak beriman. Baik, saya pindah ke kubu orang yang beriman. Waktunya bagaimana? Sampai jam 9. Sampai jam 9, 15 menit. Baik. Berarti tidak ada pertanyaan, ya. Pulang dalam kondisi bawa ilmu saja. Kita pindah ke kubu orang yang beriman. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kubu orang yang beriman ini, teman-teman sekalian, ada beberapa kisah yang saya ingin ambil, tapi saya angkatkan satu kisah yang menurut saya kisah ini unik. Ada satu ulama tabiin bernama Muhammad. Muhammad ini tinggal di padang pasir. Tinggal di padang pasir dan dia lagi makan siang. Suatu hari lagi makan siang. Datanglah satu orang, maaf, namanya Abdullah. Saya lupa Abdullah siapa, ya, tapi Abdullah bukan Muhammad. Namanya Abdullah. Dia lagi makan siang. Kemudian datanglah orang dari kejauhan dengan kecepatan tinggi kudanya, debu berterbangan, buru-buru, ada informasi penting nih. Dia turun dari kudanya, lalu dia buka pintu kemahnya, lalu kemudian dia berkata, wahai Abdullah, beritanya ini, saya baru saja menyaksikan anakmu mati ditusuk orang. Jadi Abdullah ini lagi makan siang, dapat informasi anaknya mati plus ditusuk orang. Jadi bukan mati biasa. Mati saya sudah cukup membuat dia panik sebenarnya. Kata orang ini menceritakan kisah, Abdullah ini lagi ngunyah makanan. Tiba-tiba dia berhentiin kunyahan makanannya dengan sangat tenang, tidak panik, tidak marah, tidak emosi. Balik ke orang yang bawa informasi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Abdullah kembali ngunyah lagi makanannya. Orang yang bawa informasi penasaran nih. Ini mungkin Abdullah belum dengar nih tadi. Dia ulangi lagi. Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Ternyata Abdullah sama saja. Dia berhentiin kunyaannya, dia balik dengan sangat tenang mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia kunyah lagi makanannya. Nanti ada sebabnya nih, kenapa dia kunyah makanannya gitu kan. Maka orang ini karena penasaran, dia ulang yang ketiga kali dengan ungkapan yang lebih jelas. Dia mengatakan, wahai Abdullah, demi Allah, saya melihat seseorang menusuk dada anakmu dengan pisau, keluar darah, mati. Gak ada lagi lebih jelas daripada itu kan? Maka ternyata Abdullah sama saja. Balik ke dia dengan sangat tenang mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kunyah lagi makanannya. Orang itu karena penasaran bilang, wahai Abdullah, saya bayangkan demi Allah, kau akan bongkar makananmu ini dalam kondisi kamu panik, kamu marah, gitu kan? Kemudian kamu akan pergi balas dendam kepada siapa yang membunuh anakmu. Maka dengarkan jawaban Abdullah, orang yang beriman kepada Allah. Bedakan ini sama tadi orang-orang yang kafir itu. Abdullah berkata, wahai saudaraku, duduklah dengan tenang. Jadi kondisi anaknya mati ditusuk orang, dia masih bisa menasihatin orang nih. Dia bilang, wahai duduklah saudaraku, duduk. Lalu dia bilang gini, apa yang kamu ucapkan? Dia bilang gini, kami adalah sekelompok manusia yang beriman kepada Tuhan namanya Allah. Dan Allah Tuhan kami mengajarkan kepada kami, agar kalau musibah datang yang kami ucapkan pertama kali adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah 155 menjelaskan masalah itu. Maka saya sudah ucapkan itu. Lalu dia jelaskan kenapa dia tidak panik dengan mati anaknya. Dan dia bilang, dan anak saya mati, tadi yang kau informasikan ditusuk orang, itu dia mati karena ajalnya sudah datang. Dan bukan karena tusukan orang itu. Kalau ajal anak saya belum mati, belum datang, maka walaupun 1000 orang yang tusuk demi Allah, dia tidak akan mati. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Orang yang beriman tahu, kalau orang mati itu adalah ajal, bukan karena sebab yang menyebabkan dia mati, gitu kan? Sebab kalau dia lakukan satu perbuatan memang tentu ajalnya belum datang, mau minum racun kah, mau dia putus urat nadinya kah, kalau belum datang ajal pasti selamat, gitu kan? Pasti masih selamat. Ada orang stroke 10 tahun tidak mati-mati. Ada orang yang keluar ditabrak lalat mati, gitu kan? Loh iya, ajalnya kalau datang kan gitu. Jadi memang gitu, dia jelasin, anak saya mati karena ajalnya sudah datang. Perlu juga kita garis bawahi, keluar sedikit dari kisah ini, saya ingin titik beratkan teman-teman. Ajal ini kalau bahasa saya adalah tanggal expire, gitu kan. Jadi semua punya tanggal expire, bukan cuma makanan kaleng. Saya sama antum, semua benda-benda di alam semesta punya tanggal expire. Ada sebuah riwayat yang menarik untuk disinggung di sini. Ada pernah sahabat, pembantu di rumahnya pecahin piring. Lalu dia marah dengan pembantunya. Terdengar oleh Nabi SAW, kata Nabi panggil tuan rumah ini, dipanggil datang. Lalu kata Nabi, kenapa kau marah dengan pembantumu SAW? Lalu kata sahabat ini, dia pecahin piring yang saya baru beli ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu karena piring itu pecah. Karena piring yang dipecahkan oleh dia punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Ini gelas kalau saya pegang, kemudian tiba-tiba dia pecah, berarti memang sudah ajalnya. Saya pegang atau siapapun yang pegang tetap sama. Gitu ya. Makanan punya ajal, punya batas waktu. Kita beli kue, dipotong dua, dipisahin, ditaruh di atas meja. Pasti ada yang lebih dulu berlumut. Gitu kan? Itu berarti ajalnya sudah datang. Antum lagi naik motor, naik mobil, pecah ban mobilnya, ban motornya. Sudah ajalnya. Biar kita ngamuk-ngamuk percuma, memang dia akan pecah pada saat itu. Ada paku atau tidak ada paku, itu cuma penyebabnya. Ini sebuah konsep yang harus difahamin ya. Jadi ajal itu kalau datang, dia jadi ya matinya seseorang karena ajal. Jadi bukan karena sesuatu yang menjadi penyebabnya. Ada orang banyak masuk di kancah peperangan, ingin mati syahid. Nggak mati-mati. Khalid bin Walid nggak mati-mati, sampai waktu dia mati sakit. Ya, dalam sakit dia mengatakan, badan saya tidak ada satu pun sebesar jari manusia pun, kecuali ada sabetan pedang atau ya tombak, sobekan tombak, anak panah. Tapi akhirnya saya mati seperti matinya wanita. Artinya mati di atas ranjang gitu loh. Ya, memang begitu, bukan di tangan dia. Berapa banyak orang yang mati kancah peperangan tidak mati, gitu kan? Walaupun dia mencari sebabnya ya. Tapi itu sudah ajal. Itu yang kita ingin titik beratkan di sini. Jadi orang ini sangat tenang karena dia tahu ajal itu yang kalau sudah datang akan mendatangkan kematian. Juga satu hal teman-teman sekalian, fahami poin dalam masalah kematian ini. Mati itu cuma satu dalam Islam. Walaupun prosesnya atau jenis orang-orang mati ini berbeda-beda. Ada orang mati ditabrak. Misal gini, ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat meledak, terbakar. Gak ditemukan sedikit pun potongan badannya. Ada orang yang naik kapal tenggelam, dimakan ikan, habis satu kapal gitu kan. Dan ada orang yang mati di atas ranjang, di bawah AC, pakai selimut. Kira-kira menurut antum mana mati yang enak? Hah? Gak ada. Pasti mati gak ya, cara. Mati itu pintu menuju ke akhirat. Jadi sebenarnya dalam Islam, mati itu cuma satu. Yaitu orang merasakan sakaratil maut. Apa itu? Proses dicabutnya ruh dari manusia. Itu saja. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, dia gak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Dia gak bilang lagi. Orang yang dimakan sama terbakar kena kebakaran, dia gak bilang lagi, aduh badan saya sakit. Orang yang dimakan ikan dicabit-cabit, dia gak bilang lagi, aduh badan saya sakit. Yang dia tahu hanya malaikat cabut ruhnya. Hadis Bukhari sudah menjelaskan, kalau orang mukmin maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air keluar dari mulut kendi. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka ruhnya akan berantakan di tubuhnya, lalu ditarik dengan keras oleh malaikat seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan. Itu prosesinya, gitu kan? Jadi ini berhubungan dengan masalah ajal. Ini juga berhubungan dengan masalah ini, ikhwah ya. Terutama laki-laki. Kalau misal satu waktu Allah mudahkan terjadi peperangan jihad, kaum muslimin harus membela. Antum tidak usah takut dengan itu. Karena biar kita masuk di kancah peperangan, tidak mati kecuali ajalnya datang. Biar kita lagi di kancah peperangan atau kita di rumah, tetap akan mati. Jemaah haji kemarin itu terjadi kasus di Mina mati. Saya berikan penjelasan kepada jemaah saya di Jakarta. Kalau misalnya jemaah haji lagi di Indonesia, ya, gak mati pada saat itu? Mati. Detik itu akan mati. Syukur dia mati di Mina. Lagi haji lagi. Husnul khatimah. Karena biar juga di tempat lain tetap akan mati. Yang sempat dikisos atau tidak dikisos di Saudi, sama aja. Kalau belum ajal tidak akan mati. Pasti dia akan mati pada saat itu. Kalau belum ajalnya, ada cara dengan hikmah ilahi, tiba-tiba tidak jadi dipenggal tuh. Nanti dengan caranya Allah. Tapi kalau sudah ajal, pasti mati. Tidak mungkin tidak. Jadi seperti itu. Jadi orang ini, si Abdullah, bisa tenang menerima kematian anaknya karena faham tentang konsep tadi. Tahu ada Tuhannya Allah, Allah sudah pandu dia mati karena ajalnya. Sudah. Kemudian dia jelaskan, kenapa dia tetap makan? Dia mengatakan, dan Tuhan kami mengajarkan kepada kami untuk menghabiskan makanan. Kalau seperti yang kamu bilang tadi, bongkar, buang, berantakan, mubazir. Dan Allah mengatakan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitan rabbihi kafura. Sesudah mubazir itu membuang sesuatu yang masih bisa bermanfaat adalah saudaranya syaitan. Perbuatan syaitan dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Maka saya makan dulu makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Selesai. Enak gak jadi orang beriman? Enak. Tahu ada panduannya, gitu kan? Beda dengan tadi Ihya Abdul Mahdi yang tidak tahu harus apa, tujuan hidupnya, gak jelas. Dan ini ada banyak sekali kisah begini, antum bisa ikutin di YouTube ceramah-ceramah saya. Ada beberapa kisah-kisah orang soleh yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita sampaikan semua. Karena ada titik yang ingin saya titik beratkan di sini. Baik, itulah saya angkat satu kisah ini. Cukup untuk orang beriman. Saya ingin diberatkan ke pertanyaan kita, teman-teman. Baiklah, saya mau beriman kepada Allah. Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, teman-teman, ada di atas langit. Dan langit di atas kepala yang kita lihat ini langit pertama. Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. Tibaqa itu bersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi di bawahnya. Juga dalam ayat surah Naba Allah mengatakan sab'an syidada, 7 lapis langit yang kokoh. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit-langit itu, gitu kan? Ini terbukti dari hadis Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat sedang lewat dengan seorang budaknya, budak wanita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berhenti sebentar. Saya ingin tanya sesuatu pada budakmu ini." Kata tuannya, silakan. Lalu kata Nabi SAW, di mana Allah? Ditanya kepada budak wanita itu. Budak itu mengatakan, Allah di langit. Di atas langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata orang wanita itu, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebasin budakmu ini karena dia beriman. Karena dia beriman. Jadi dalil ini menjelaskan Allah ada di atas langit. Hadis yang masyhur tentang sepertiga malam. Yang kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Turun sudah jelas dimaklumi dari atas ke bawah. Gitu kan? Maka berarti ini dalil Allah SWT memang ada di sana. Gitu kan? Nabi SAW seringkali kalau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Maka beliau menunjukkan jari telunjuknya ke langit. Menunjukkan dalilnya ke langit, atas langit. Gitu kan? Dan banyak ayat Al-Quran yang mengatakan, Thumma sawa alal arsh, lalu bersemayam di atas singgasananya. Dan seterusnya, itu menjelaskan tentang Allah ada di atas langit. Tinggal pertanyaan yang penting dari itu semua adalah, kenapa Allah tidak kelihatan? Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita kenapa Allah tidak kelihatan pada saat menjabarkan tafsir surah Al-Mulk tadi ayat 3 itu. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama yang ada di atas kepala kalian. Ini langit namanya dalam hadis dikatakan sama'id dunia. Langitnya bumi. Adalah bumi kalian dibandingkan langit pertama itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Dalam makna lain, hadis lain atau riwayat lain menyebutkan seperti biji dibuang di sawah. Makanya kita keliling-keliling pun di muka bumi ini langitnya akan sama. Mau di Saudi, mau di Amerika, mau dimanapun sama aja langitnya. Karena memang kita ini seperti biji atau cincin yang dibuang di padang pasir dibandingkan langit pertama. Dan subhanallah ini terbukti secara ilmiah. Sekarang semua ilmuwan dari yang beriman sampai yang ateis, gitu kan? Semua ilmuwan yang mempelajari ilmu alam mengatakan mustahil manusia bisa memegang langit dengan tangannya, nggak mungkin udah. Karena jarak antara bumi saja sama matahari itu sudah jutaan mil, gitu kan? Mungkin miliaran mil jaraknya, gitu kan? Jauh sekali jaraknya. Bagaimana dengan apa namanya langit? Sementara kalau antum satu waktu lagi umroh, saya sarankan atau lagi haji, pas di Masjid Nabawi, kita biasanya itu masuk dari arah kalau tidak salah selatannya Masjid Nabawi ya, dari lawannya kiblat, dari arah timurnya, gitu kan? Maka kita atau dari belakang lah, tepatnya dari selatan Masjid Nabawi. Kalau masuk nanti antum lihat ke arah kanan, arah timurnya Masjid Nabawi itu ada sekarang dibuat oleh Kerajaan Saudi pameran Asmaul Husna. Nah di dalam itu tidak terlalu besar, boleh orang masuk siapa saja. Kalaupun tidak ada guide-nya, ada orang kita mahasiswa yang bertugas di situ terjemahkan nanti, dia akan ceritakan. Di dalam ada ilustrasi-ilustrasi tentang penciptaan alam semesta, besarnya matahari bandingkan bumi itu seperti apa. Kemudian diberikan gambar di situ di dinding besar sekali dan ada TV touchscreen bisa ditekan-tekan, disentuh, bisa kita lihat bagaimana menciptakan Allah di langit, burung-burung, hewan-hewan, manusia, keajaiban-keajaibannya, cuplikan 7 menit, 5 menit, 10 menit, kita bisa nonton itu. Yang jelas di tembok itu dipasang, saya sampai foto di HP saya, ditemukan oleh para ilmuwan sekarang, ada ditaruh gambar matahari. Dan ternyata ditemukan dengan teknologi sekarang, dengan kamera sekarang, itu ditemukan ada mirip seperti matahari, berapi juga, ya, panas, dan itu besarnya, yang paling besar itu ada namanya, saya lupa, sekitar 11 miliar kali lebih besar daripada matahari kita. Padahal matahari ini sudah jutaan kali lebih besar daripada bumi, gitu. Dan itu semua ada di alam semesta ini. Saya pernah teman-teman sekalian baca buku anak saya kelas 2 SD, maaf ini sudah jam 9, saya minta waktu sedikit ya. Bisa gak? Alhamdulillah. Kalau gak bisa gak apa-apa, saya tinggal keluar saja. Baik. Saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, kebetulan ilmu pengetahuan alam. Saya waktu dia mau pergi sekolah, biasanya saya pandu anak saya bacain, sudah paham belum nak, saya ajarin lagi gitu. Saya baca ada judul alam semesta. Ada paragraf itu yang mengkritik saya, bunyinya begini. Jarak antara bumi sama Pluto, Pluto planet yang sama satu matahari sama kita ya. Itu jaraknya antara bumi sama Pluto gitu. Jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. 274 tahun kecepatan cahaya. Sampai saya berkelakar sama jemaah saya di Jakarta, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot masih bayi, enggak ada ilmunya, masih bodoh bayi, kita kirim umurnya 70 tahun mati tengah jalan, gitu kan. Belum sampai di Pluto sudah mati 274 tahun. Itu satu matahari sama kita itu, gitu kan. Bagaimana saya pernah ketemu dengan satu dosen UI, teman dekat saya. Beliau mengatakan untuk saya jelaskan masalah hadis ini, dia bilang, ini ada hadisnya, Ustaz? Saya bilang, iya ada. Terus kemudian dia bilang, Ustaz sudah tahu belum? Di abad ke-17, 17 Masehi, 1800-1700 Masehi, para ilmuwan menganggap planet terbesar di alam semesta ini adalah matahari. Itu dengan teknologi canggih, dan mereka mengatakan jutaan kali lebih besar daripada bumi. Dan mereka dikagetkan di abad ke-19, gitu kan, dengan teknologi yang ada sekarang, mereka kaget ternyata mereka menemukan dengan teknologi canggih ada miliaran matahari-matahari di alam semesta ini. Dengan planet-planetnya, tapi jaraknya sekian miliar tahun sudah dari bumi, udah gak tahu bagaimana itu. Dan semua itu berada di bawah langit pertama. Di bawah langit pertama, gitu kan. Jadi memang luar biasa ini penjelasannya. Lalu kata Nabi SAW dilanjutkan, di atasnya ada langit kedua. Langit kedua ini besarnya digabung antara bumi sama langit pertama. Kita sama langit pertama, sama bintang-bintangnya semua digabung. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi langit kedua. Ada langit ketiga. Langit ketiga itu digabung antara dua, satu dan bumi. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu. Enam lapis langit. Dan satu bumi tujuh-tujuhnya dibanding langit ketujuh. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Kalau kita tanya teman-teman sekalian, kita ada di mana nih? Gitu kan? Jangankan kita, alam semesta ini ada di mana sekarang dibandingkan langit ketujuh? Dan apa sabda Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj? Waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, dalam riwayat Bukhari dikatakan, tidak ada tempat yang saya lewatin di tujuh lapis langit tersebut ukuran seperti empat jari manusia, kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Riwayat lain mengetukan, berbunyi, Pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang sedang mencari anaknya atau sedang terbebani dengan berat di pundaknya. Karena tidak ada ukuran 4 jari di langit yang luas itu kecuali dipenuhi dengan malaikat yang sedang ruku atau sujud. Makhluk Allah yang besar. Riwayat yang lain mengatakan di langit ketujuh ada Baitil Ma'mur yang setiap hari 70 ribu malaikat tawaf masuk ke dalam dan tidak akan pernah keluar lagi. Kata ulama, Allah musnahkan, Allah ciptakan yang baru. 70 ribu setiap hari. Berapa banyak jumlah malaikat nih? Memenuhi langit yang luas sekali. Gitu kan? Tidak cukup di situ teman-teman sekalian. Maka yang dikatakan selanjutnya adalah di atas langit itu ada Sidratil Muntaha. Besarnya kata Nabi SAW digabung antara 7 lapis langit dan bumi 8-8-nya dibanding Sidratil Muntaha hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya Allah ciptakan sebuah lautan. Dan kata Nabi SAW kalau kalian ingin baca firman Allah, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah berada di atas air. Lautan itu kata Nabi SAW besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di atasnya ada arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Bagaimana singgasananya Allah? Kata Nabi SAW, lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya digabung, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dengan arsy-Nya Allah. Dan Allah di atas arsy tersebut, akbar, kata Nabi SAW. Lebih besar, gitu kan? Dan ini jawabannya kenapa Allah tidak kelihatan. Karena Allah itu akbar, maha besar, gitu kan? Orang Arab kalau lihat benda besar dia mengatakan kabir. Tapi kalau di mata dia pribadi dalam grammar bahasa Arab, kalau dia lihat pribadi benda besar sekali bagi dia tidak lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Makanya dalam bahasa Indonesia digunakan kata-kata maha, gitu kan? Artinya tidak ada lagi di atasnya. Itulah kenapa Allah tidak kelihatan. Untuk lebih jelas lagi teman-teman sekalian, saya yakin kita hafal semua ayat yang untuk mengusir syaitan. Ayat apa? Ayat kursi. Kok bisik-bisik? Yakinlah ayat kursi, gitu kan? Apa itu ayat kursi? Ayat itu artinya informasi. Kursi itu teman-teman sekalian dalam bahasa Arab itu bukan kursi seperti yang saya dudukin, tetapi kursi itu dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau singgasana raja ada pijakan kakinya untuk dia naik duduk, itu namanya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kaki Allah di singgasananya. Apa yang sering antum baca? Wasi'ah kursiyuhu, wasi artinya telah menutupi, kursiyuhu pijakan kakinya Allah di singgasananya. Apa lanjutannya? As-samawati wal-ard. Jadi pijakan kakinya Allah saja di singgasananya itu sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Makanya Allah tidak kelihatan. Lalu kenapa? Lalu kapan saya bisa lihat Allah, Ustaz? Ini punya jawaban. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di mahsyar nantinya. Bulan purnama di malam Lailatul Qadar di mahsyar. Dan seseorang dari kalian akan bicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Jadi kita akan lihat Tuhan kita nanti pertama kali di mahsyar, tapi belum dilihat wujudnya. Masih cahaya yang terang. Dan nanti akan kita lihat wujud aslinya Allah, itu dijelaskan ya, dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari, Muslim, ahli sunnah meriwayatkan semua hadis ini. Nanti kalau masuk surga dan yang melihat wajahnya Allah hanya ahli surga saja. Orang-orang kafir di neraka tidak akan pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama yang menulis tentang buku-buku surga menyebut bahwasanya nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah di surga. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari diantaranya adalah, kalau semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga termasuk yang punya dosa yang dibersihkan dulu di neraka. Ini nanti tinggal orang-orang kekal, orang kafir, munafik, orang musyrik. Keluar semua orang-orang beriman, termasuk orang yang bermaksiat yang sudah dibersihkan dosanya. Sudah masuk ke surga semua. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin masuk ke surga semuanya, maka Allah Azza wa Jal mengumpulkan mereka sambil berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Maka mereka akan berkata, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena, kata ulama hadis, pada saat itu penghuni surga melihat penghuni neraka. Dan penghuni neraka melihat penghuni surga. Sehingga penghuni surga terus bersyukur kepada Allah. Penghuni neraka menyesal kenapa enggak masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, nikmat apa lagi Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah mengangkat hijabnya, pembatas dengan hamba-hambanya. Maka pada saat itu seluruh penghuni surga melihat wajahnya Allah pertama kali. Dan serentak mereka berkata, serentak, semua nih dayang-dayang, istana, makanan, baju mewah di surga, terlupakan. Mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Makanya dalam doa kita sebelum salam kita mengatakan, wa as'aluka ladhatan nadhara ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta agar bisa melihat kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Jadi ini nikmat terbesar di surga. Ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan dan juga kapan Allah itu kelihatan. Tinggal teman-teman kita tutup dengan poin terakhir adalah masalah bagaimana saya berhubungan dengan Allah sementara Allah tidak kelihatan. Saya sudah datangkan argumentasi yang sangat besar tadi, bagaimana orang-orang ateis, orang-orang yang kufur kepada Allah dan bagaimana kehidupan mereka, maka kita harus tinggalkan ini, sudah harus beriman kepada Allah dan sudah ada alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Tinggal bagaimana saya berhubungan. Kita sekarang coba gambarkan di benak kita Allah, nama Allah, bukan Allahnya, nama Allah. Dilingkarin, kalau ada papan tulis saya tuliskan, gitu kan. Allah Azza wa Jalla Tuhan kita. Kalau orang kufur, orang yang tidak meyakini Allah namanya kafir. Orang yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya namanya musyrik. Allah gak mau nih, gak boleh kafir, gak boleh musyrik. Allah mau kita berhubungan langsung dengannya. Bagaimana caranya? Di bawah namanya Allah ada bundaran lagi kalau tulisan itu, kalau saya tulis di dalam ilustrasi tulisan saya, adalah ibadah. Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berdoa, berzikir. Ini semua adalah rangkaian bentuk-bentuk kegiatan, gerakan dan ucapan yang diperintahkan dan dibuat oleh Allah sebagai sang pencipta untuk berhubungan dengannya. Dari mana antum tahu? Oh, kalau sholat itu harus wudu. Wudu itu pakai air yang bersih, harus caranya begini, kumur-kumur, cuci tangan, kumur-kumur, usap wajah dan seterusnya. Kalau sholat harus masuk waktu. Dari mana kita tahu cara-caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, masuk waktu, tutup aurat, bersih dari najis, sudah berwudu dan seterusnya. Gitu kan? Kalau keluar angin, batal dan seterusnya. Ini semua kita tahu dari panduan Allah SWT, wahyu turun dari langit, melalui para nabi-nabi, akhirnya kita jadi faham. Gitu kan? Jadi kita bisa mengetahui dan mengenal semua itu dengan melalui ibadah. Ibadah dikenal dari Allah SWT. Nah, ibadah ini teman-teman sekalian, semua ragamnya harus seperti yang Allah mau. Jangan yang kita mau. Ini perlu digarisbawahi, karena kita di Indonesia ini mau beribadah bukan maunya Allah, tapi maunya kita. Gitu kan? Dikarang-karang semua ibadah. Sehingga Allah tidak akan terima. Bagaimana caranya supaya ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Ikuti buku panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Jangan keluar dari sini. Yang keluar dari dua ini maka berarti berbuat perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Perbuatan yang dikarang-karang mengatasnamakan ibadah untuk Allah. Allah gak akan terima. Saya kasih rasionalnya. Kalau antum kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan kasih peraturan, masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Kalau hari Senin pakai baju biru, hari Selasa pakai baju kuning, hari Rabu pakai baju merah. Misal ini contoh. Ada pegawai datang gak mau ikutin peraturan. Hari Senin dia datang pakai baju merah yang untuk hari Rabu. Walaupun rapi, datang jam 7, datang jam 9. Disuruh keluar jam 5, dia keluar jam 2 siang. Saya yakin tidak akan diterima kerja. Gitu kan? Karena dia tidak ikuti peraturan. Begitulah juga dengan Allah SWT. Allah tidak akan terima ibadah yang tidak mengikuti peraturannya. Jadi jangan dikarang-karang. Berhenti dengan dalil. Harus mengikuti. Gitu kan? Harus mengikuti dalil. Ini poin. Dalam masalah ibadah ini, saya akan tutup dengan kata-kata saya ini dengan ada sebuah kisah nanti. Mungkin saya minta waktu sekitar 10 menit lagi. Maka, saya tutup dengan kata-kata ini teman-teman sekalian. Dalam masalah ibadah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu ibadah yang sering kali datang pertanyaan kepada saya, yaitu doa. Doa ini adalah komunikasi dengan Allah. Bahasa saya biasa curhat dengan Allah. Sampaikan hajat, ngobrol, minta tolong, apalah yang gitu. Bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta surga, gitu kan, minta ditambahin rahmat, minta disembuhin penyakit, doa. Pertanyaan yang sering muncul, Ustaz, dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diterima? Sering muncul gitu gak? Gak ada yang nyaut ini. Mau tahu jawabannya gak? Alhamdulillah. Jadi gini, kalau antum berdoa kepada Allah dan mau tahu dari mana saya sudah tahu ini doa saya diterima, asal antum penuhi syarat ya. Syaratnya harus ikhlas kepada Allah, jauhi makanan, minuman dan pakaian yang haram, jangan minta yang haram, gitu kan? Kemudian juga termasuk jangan tergesa-gesa dalam mengucapkan doa dan menunggu jawabannya. Ada tahapannya, ada proses. Kita lagi lapar berdoa sama Allah, ya Allah, hilangkan lapar saya. Hilang laparnya langsung? Enggak, gitu kan? Kita dapat makanan, ada yang kasih, lalu kita kunyah, diproses sama usus, baru hilang. Ada prosesnya. Dan gunakan, maksimalkan tempat dan waktu yang mustajab. Antara azan dan iqamah dan seterusnya, sebagaimana mungkin antum sudah tahu. Baik. Yang saya ingin datangkan adalah, dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diterima? Kalau antum sudah penuhi syaratnya, maka ulama mengatakan doa itu datang jawabannya dalam bentuk sinyal. Seperti sinyal. Misal gini, kita merengek sama Allah di tengah malam, lagi sholat tahajud, ya Allah sembuhin penyakit saya, Allah mudahin urusan saya, ya Allah mudahin jodoh saya, dan seterusnya. Gitu kan? Pada saat dia berdoa sama Allah, Allah ijabah. Dari mana dia tahu kalau sudah diterima? Maka besok pagi dia ketemu sama temannya, ini contoh, atau kerabatnya datang ke rumahnya, lalu dia ngobrol-ngobrol masalah penyakitnya, saya sakit ini, ngobrol umum, lalu ngomong masalah penyakit, lalu temannya atau kerabatnya bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana, lalu dia ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok. Pertanyaannya, apakah dokter sama resep yang sembuhin? Bukan, itu jawaban doa kita. Karena kalau Allah tidak mau kita sembuh, walaupun sama profesor kita datangin obat ratusan juta pun tidak akan sembuh. Tapi kalau Allah mau sembuh, biar dengan air hangat bisa sembuh, gitu kan? Jadi datang dalam bentuk sinyal. Allah tidak akan lemparin obat dari langit, tapi Allah akan berikan jawaban sesuai dengan kehidupan kita manusiawi ini. Jadi pekah menangkap sinyalnya Allah. Antum bilang, ya Allah mudahin rezeki saya, Allah bukain rezekinya. Besok tiba-tiba ada yang tawarin pekerjaan. Atau ada yang bawa mobilnya, ini saya mau jual mobil saya. Kita gak ada duit mau beli mobil. Tapi siapa yang gerakkan orang ini mau datang mobil nih? Ada sinyal di situ. Kita bisa coba tangkap, coba tawarkan kepada orang lain. Mungkin kita akan mendapatkan jasa dari situ karena penjualan tersebut. Gitu kan? Jadi kita harus tangkap. Orang yang sering menyalahkan Allah dengan mengatakan jodoh saya belum datang, jadi saya belum nikah. Ini pemahaman yang salah. Berapa banyak sinyal yang datang kepada antum, coba. Hah? Yang putih datang tolak, yang hitam talak datang tolak, yang gemuk tolak, yang kurus tolak. Ini mau nikah sama siapa nih? Ini tolak, nggak mau deh. Ini nggak mau, ini orangnya hitam, datang yang putih. Ah nggak mau terlalu kurus, datang ini, nggak mau. Dia nolak sendiri. Sinyalnya Allah datang terus kan? Jadi harus pekah menangkap tuh. Jadi selalu datang dalam bentuk sinyal. Subhanallah, kata ulama, siapapun yang sudah mulai mengatakan Allahumma atau Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, membuka garis start dalam doanya, sudah ada garis finishnya tuh. Cuma sabar aja dulu. Sabar. Mungkin seminggu, kita 3 hari berdoa berhenti. Mestinya dia sabar sampai garis finishnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti Allah terima doa seseorang dan kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Apa kata para sahabat? Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya itu orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum diterima, lalu dia tinggalkan doa. Padahal sebenarnya tinggal tunggu. Setiap start doa ada garis finish, sabar. Nikmatin prosesnya, gitu kan? Pasti akan datang jawabannya. Fa innamal usri usra. Baik, saya tutup dengan kisah. Kisah ini adalah kisah sebuah terong, gitu kan? Ini biasanya sering dikenang kalau saya pulang, lalu dikatakan kisah terongnya Ustaz Khalid ini bagus, gitu. Terutama yang bujang-bujang nih, gitu. Jadi ada satu anak muda di negeri Syam, di Masjid At-Taubah namanya. Subhanallah, masjid ini dari zaman tabi'in sampai sekarang ada. Ini penutupan bahasan kita ya. Kita mau tarik kisah bagaimana orang yang mengenal Tuhannya dan patuh pada Allah Azza wa Jalla ini, Allah akan berikan balasan. Dan tadi datang dalam bentuk-bentuk yang luar biasa secara ilahi. Maka ada satu syekh ya, ngajar di masjid itu jadi imam. Kisahnya begitu. Kemudian datanglah anak muda dari luar kota Damaskus mengatakan, wahai imam, imam di zaman dulu dipanggil imam, berarti kiai atau ustadz atau kita sekarang ya, dipanggil gitu. Wahai imam, saya ini orang susah datang dari luar Damaskus, saya ingin belajar agama tapi saya miskin. Boleh enggak saya hidup bersama anda di masjid ini, bantu-bantu apa saja, yang penting saya bisa belajar. Dan saya juga ikut makan, ikut minum, karena enggak punya uang. Kata gurunya, baiklah, enggak masalah, tapi kau harus sabar, apa yang saya makan, makan, apa yang saya minum, minum, enggak boleh mengeluh. Baiklah. Anak muda ini cerita, dia bilang, setelah 3 bulan saya tinggal sama guru saya ini kisah dia, 3 bulan saya tinggal, guru saya ini sangat zuhud, luar biasa gitu. Jadi kalau ada makanan, makan, kalau enggak dia puasa. Dan tidak mau minta-minta sama orang gitu. Dan pada saat ini yang saya sedang cerita, dia bilang, bertepatan dengan Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, gitu kan. Dan ini hari ketiga, kami cuma sahur dengan sebutir kurma sama segelas air, buka puasa juga begitu. Dan ini sudah hari ketiga, guru saya masih kuat, saya sudah tidak kuat nih. Lapar sekali. Saking laparnya dia bilang sampai saya bungkukkan punggung saya sampai perut saya ketekan. Gitu kan? Jadi ini metode menghilangkan lapar. Nih. Mengurangi lapar maksud saya. Jadi dia akhirnya dia bilang saya tundukkan punggung saya sampai menekan perut saya. Lalu guru saya lagi menyampaikan materi, saya sudah tidak bisa konsentrasi lagi. Gak bisa tangkap apa ini. Jadi sangat lapar. Dia bilang dalam kondisi lapar tadi, tiba-tiba syaitan datang menggoda saya. Terbisiklah di hati saya, di benak saya mengatakan, wahai anak muda sekarang sudah halal buat kau mencuri. Curi makanan. Kalau kau tidak makan nanti kau akan mati. Gurumu enggak punya makanan, minta-minta juga dilarang. Tapi kau sekarang sudah halal dalam agama, curilah sepotong roti yang penting kau masih bisa hidup. Dia bilang, saya terpengaruh dengan godaan tersebut. Dan zaman dulu teman-teman, rumah orang dengan masjid itu, dindingnya dibuat dari batang kurma yang ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah gitu kan. Lalu didempet-dempetin. Jadi enggak ada kayak kita sekarang gitu kan. Zaman dulu seperti itu kurang lebih yang sering dilakukan. Dan rumah orang sama masjid itu dempet. Jadi antara rumah sama masjid itu berdempetan. Dan saya masih menemukan waktu pertama saya ke Madinah, ada rumah-rumah yang dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Kalau sekarang sudah jauh ya. Jadi waktu itu masih luar biasa, masih ada dekat sekali. Ringkas cerita adalah dempetlah masjid sama rumah orang-orang. Anak muda ini bilang saya naik ke atas atap masjid ingin mencuri makanan di rumah sebelah. Dan saya temukan di rumah pertama sebelah masjid ada 3 wanita muslimah yang tidak tutup auratnya lagi nenun kulit domba. Saya tahu tidak boleh melihat yang bukan mahram saya, itu haram. Dan saya bilang, dia bilang itu bukan hajat saya butuh makanan. Dia bilang saya pindah ke rumah yang kedua. Waktu saya masuk ke rumah kedua, lihat dari atap rumahnya, karena dari pelapa-pelapa kurma jadi kelihatan, gak ada orang dan ada bau masakan, dia bilang. Karena lapar saya masuk ke dalam rumah itu. Kemudian saya masuk ke dapur, saya temukan panci yang sedang dimasak dengan kayu bakar. Saya buka, saya temukan 2 buah terong yang sudah matang. Karena laparnya saya ambil terong tersebut lalu saya makan. Tiba-tiba dia bilang, sementara saya mengunyah terong itu, sebelum saya telan, tiba-tiba iman saya kepada Allah muncul. Saya mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu mencuri, dosa. Dan saya sekarang sedang mengunyah makanan haram. Pekah sekali ya. Jadi memahami 3 dosa sekaligus. Dia bilang, dalam kondisi saya muncul keimanan kepada Allah, dan saya yakin, saya mengatakan tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena saya meninggalkan yang haram. Maka dia bilang, saya buang gumpalan terong dari mulut saya ke tanah. Para ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan kalau dia makan terong itu sudah halal buat dia. Karena mau mati, tidak ada makanan lagi. Gitu kan? Walaupun itu masih dibahas. Gitu kan? Maka dia tinggalin, subhanallah. Karena Allah, dia tinggalin sama dia. Dia kembali ke masjid. Dia bilang, begitu saya kembali ke masjid, guru saya sedang mengajar. Saya tidak bisa tangkap lagi apa yang sedang dijelaskan karena laparnya. Bubarlah jemaah semua setelah pengajian, guru saya duduk di kursinya, saya duduk di lantai di masjid, di salah satu tiang masjid, lalu ada satu wanita datang pakai cadar, gitu kan. Mendekati guru saya berbicara dan guru saya menurunkan pandangannya, saya tidak ngerti apa yang sedang dibicarakan. Setelah beberapa saat, lalu guru saya mengangkat kepalanya ke arah saya sambil memanggil, mengatakan, muridku kesinilah. Lalu saya mendekat, lalu guru saya bertanya, apa kau sudah menikah? Kata anak muda ini, belum. Ditanya yang kedua, apa kau ingin menikah? Dia diam, 2 kali dia diam, 3 kali dia diam. Yang keempat kali guru tanya lagi, apa kau ingin menikah? Lalu dia mengatakan, wahai imam, anda tahu, hidup saya setelah Allah SWT bergantung pada anda. Apa yang anda makan, saya makan. Sekarang sudah 3 hari kita gak punya makanan. Saya sangat lapar, nanti saya kalau nikah mau memberi makan apa anaknya orang gitu. Lalu kata gurunya, ini di sebelah saya wanita yang bercadar, baru saja selesai masa iddah meninggal suaminya. 4 bulan 10 hari, gitu kan. Dan dia ditinggalkan harta yang cukup untuk dari suaminya. Dia masih muda, dia takut fitnah. Dia minta saya carikan jodoh. Saya anggap kamu layak. Kamu mau? Dia bilang iya. Tanya perempuan, kamu mau sama murid saya? Iya. Gurunya keluarkan kendi dari kamar, lalu ditaruh, dijadikan mahar, panggil walinya perempuan tersebut, saksi menikah. Selesai menikah, dalam hitungan menit saja, kemudian kata gurunya, mulai sekarang kau tinggal bersama istrimu. Satu, kamu kalau belajar, bantu-bantu masjid, silakan datang. Pulanglah. Pulanglah dia sama istrinya. Kemudian kejadian saksi bahasan adalah pada saat keluar dari masjid, lewatin rumah pertama yang dia naik, dilewatin. Begitu dia lewat di depan pintu rumah yang dia masukin tadi, istrinya berhenti, buka pintu rumah lalu berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri nih. Ya, ini kisah nyata. Maka dia masuk ke ruang tamu sambil melihat atapnya, ini benar rumah saya tadi yang mencuri itu bukan. Tapi dia yakin ini rumah kedua dari masjid yang tadi dia mencuri. Lalu istrinya, karena baru nikah, masih belum akrab. Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar katanya Anda kelaparan, 3 hari gak makan. Mau makan? Dia bilang iya. Begitu suaminya bilang iya, istrinya ke dapur, lihat panci terbuka, terong yang sudah digigit. Gitu kan. Maka tiba-tiba perempuan ini mengatakan, siapa yang makan terong saya? Kaget gitu kan. Lalu si laki-laki ini mengatakan, kesinilah istriku. Demi Allah begini ceritanya. Diceritain kronologi saya begini, begini, saya naik, saya turun, saya gini. Dan demi Allah, saya membuang gumpalan terong yang saya gigit dari kamu, tidak tertelan sedikit pun, yang masih ada basah di lantai dapurmu. Lalu teman-teman sekalian, ini penutupan bahasan kita. Perempuan ini mengucapkan kalimat, kata ulama, menanggapi kisah ini perlu diukir dengan ukiran emas. Dan kalau semua muslimah seperti ini luar biasa. Apa yang dia bilang? Demi Allah, wahai suamiku, kau meninggalkan segumpal makanan haram. Terong itu, Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya jadi halal buat kamu. Allah bukan cuma sekedar menghilangkan laparnya, Allah jadikan terong tadi yang dia tinggalkan karena Allah, Allah jadikan pancinya, rumahnya, perempuan ini sekarang pemilik rumah jadi milik dia semua. Allah ganti semua. Hanya tunggu bersabar saja. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, teman-teman sekalian. Tidak ada innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak ada yang tersembunyi darinya yang di langit dan di bumi ini. Maka yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala, jalani kehidupan ini sebentar saja kita akan dapatkan apa yang dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dengan bahasan ini kita sudah bisa mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak cukup. Mesti antum lebih banyak menggali lagi dalam kitab-kitab tauhid, lebih banyak membaca dan lebih banyak mendengar dari ustaz-ustaz kita di sini tentunya, dan tidak lepas dari Ustaz Zainzain insyaallah, jazakumullah khair yang sudah melakukan juhud dakwah di sini. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan-kebaikan. Baik, teman-teman tadi kalau yang sempat mau catat yang saya bilang tadi tentang kisah Fir'aun, itu ada di surah Yunus, surah nomor 10 ayat 90 sampai 92. Yang tadi sempat saya tidak sebutkan nama surahnya. Surah Yunus, surah nomor 10, ayat 90 sampai 92. Dan saya ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini, karena ini majlis ilmu. Dan dibolehkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama menghadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah. Wahai Allah yang zat maha mulia dan maha mendengar, kami beriman kepadamu dan memujimu sebagaimana layak kau dipuji. Dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau memberikan salam kepadanya. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami. Lunasilah utang orang-orang yang terlilit utang. Berikanlah hidayah semua orang yang belum mendapatkan hidayah. Mudahkanlah untuk mengamalkan semua orang yang memiliki ilmu dan hidayah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskanlah niat-niat mereka, kokokkanlah telapak kaki mereka, terimalah para syuhada mereka, dan muliakanlah Islam di tangan mereka dan tangan kami, serta partisipasikanlah kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati, dan juga dengan jiwa kita. Dan ya Allah, satukanlah kami dengan kemahamurahanmu semua di surga firdausmu tanpa hisab, sehingga engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.